serta Allah akan menyebut orang-orang yang hadir di majelis tersebut, dibanggakan di depan para malaikatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita semua pahala yang indah ini, kebaikan yang agung ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita semua di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehidupan dunia ini, kehidupan di alam kubur, dan di kehidupan tatkala kita semua kembali kepadanya. Innahu waliyyu dzalika wa huwa jawwadun karim. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati dan saya muliakan. Tema pembahasan kita pada siang hari ini adalah akidah dan manhaj dari uraian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Iya. Imam Al-Bukhari adalah nama yang dikenal oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Dikenal dari masa ke masa karena kitab sahih beliau, kumpulan hadith-hadith sahih yang disepakati oleh para ulama akan diterimanya, yang kita kenal dengan nama kitab sahih Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughira ibn Bardithbah Abu Abdullah Al-Bukhari Maula Al-Ju'fi, demikian nama lengkap beliau rahimahullahu ta'ala. Iya. Di dalam riwayat Imam Al-Lalakai di syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, demikian pula diriwayatkan oleh Ibnu Asakir di dalam kitabnya Tarikh Dimashq, disebutkan ucapan atau uraian Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala tentang sejumlah perkara yang merupakan pokok-pokok akidah, pokok-pokok keyakinan yang disepakati oleh para ulama, yang mana Imam Al-Bukhari sendiri menyebutkan bahwa beliau menjumpai lebih dari 1000 guru. Dan seluruh dari guru-guru beliau bersepakat terhadap perkara-perkara akidah yang akan kita baca nanti. Iya. Maka ini menunjukkan pentingnya pembahasan akidah di kalangan para ulama terdahulu. Dan bagaimana mereka menanamkan akidah tersebut kepada murid-muridnya. Dan ini semua adalah hal yang dikenal di kalangan para ulama. Karena menyibukkan diri dengan membahas akidah dan keyakinan di dalam beragama, ini adalah perkara yang sangat urgen sekali, memiliki banyak sisi kebaikan dan kemanfaatan. Iya. Di antara sisi penting mempelajari akidah, yang pertama bahwa dakwah para nabi dan para rasul adalah dimulai dengan pembahasan akidah, pembahasan tauhid. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar supaya rasul ini menyampaikan, menyerukan, mendakwakan kepada umatnya Hendaknya kalian wahai umat beribadah hanya kepada Allah dan jauhilah tagut. Iya. Ini ayat di surah An-Nahl. Dan surah An-Nahl dikenal juga di kalangan para ulama dengan nama surah An-Ni'am. Disebut juga dengan surah An-Ni'am. An-Ni'am itu jamak dari nikmat. Karena di dalam surah ini disebutkan tentang nikmat-nikmat Allah. Diuraikan apa itu nikmat, bagaimana nikmat Allah, apa kewajiban kita terhadap nikmat. Di dalam surah ini firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Nikmat apapun yang ada pada kalian itu datangnya dari Allah. Di beberapa ayat sebelumnya juga di dalamnya ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menjumlahnya. Di dalam surah ini pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun." Bersyukurlah kalian semua kepada segala nikmat Allah kalau memang kalian beribadah hanya kepada Allah. Maka ini surah An-Nahl, penjelasan tentang nikmat-nikmat Allah. Iya. Dan yang perlu kita renungi dari surah ini adalah kita perlu memperhatikan apa nikmat yang paling pertama yang disebut di dalam surah ini. Ya Allah ingatkan kepada siapa yang membaca surah ini bahwa itu adalah nikmat yang paling pertama dan yang paling utama. Iya. Dua ayat yang pertama dari surah An-Nahl, "Ata amrullahi fala tasta'jilu subhanahu wa ta'ala amma yushrikun yunazzilu al-malaikata bir-ruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an andiru annahu la ilaha illa ana fattaqun." Telah datang perintah Allah, jangan kalian mempersegeranya. Maha tinggi dan maha suci dan maha tinggi Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Allah menurunkan para malaikat dengan membawa ruh dari perintahnya agar supaya disampaikan kepada siapa yang dipilih dari para nabi dan para rasul, agar nabi dan rasul ini menyampaikan, memperingatkan, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku. Ya, agar supaya mereka memperingatkan, menyampaikan firman Allah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku. Fattakun, hendaknya kalian semua bertakwa kepada aku. Takut kepada aku. Maka perhatikan nikmat yang paling pertama yang disebut di dalam surah yang agung ini, yang menjelaskan tentang nikmat-nikmat Allah, adalah nikmat tentang tauhid. Nikmat tentang akidah yang benar. Beribadah hanya kepada Allah, meyakini bahwa tidak ada yang diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini nikmat yang sangat agung. Tapi banyak manusia yang lalai darinya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihi salam, "Dalika min fadlillahi alaina wa 'alan nasi, walakin aktsaran nasi la yashkurun." Tauhid ini adalah dari keutamaan Allah terhadap kami para nabi. Dan keutamaan yang Allah berikan terhadap seluruh manusia. Tapi banyak manusia yang tidak mensyukurinya. Banyak manusia yang tidak bersyukur terhadap nikmat yang agung ini. Iya. Dan di ayat yang lain di surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya adalah surah yang menjelaskan tentang sejumlah nabi. Iya. Kandungan umum dari surah Al-Anbiya ini adalah untuk menunjukkan ubudiyah penghambaan para nabi dan para rasul. Di dalam surah ini firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami mengutus sebelum engkau Nabi Muhammad seorang rasul pun, kecuali kami wahyukan kepada rasul ini agar supaya mereka menyampaikan kepada umatnya firman Allah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku, maka beribadahlah kalian semua kepada aku. Iya. Jadi perhatikan, di posisi penyebutan setiap umat diutus Nabi dan Rasul, Allah terangkan misinya adalah beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Di penyebutan nikmat yang paling agung yang harus diingat, Allah sebutkan lagi-lagi nikmat tauhid. Dan ketika disebutkan para Nabi dan para Rasul, juga disebutkan bahwa setiap Nabi dan Rasul adalah diwahyukan kepadanya hal ini. Iya. Di dalam Al-Quranul Karim ada kisah-kisah para Nabi dan bagaimana dakwah mereka kepada umatnya. Bisa dibaca di beberapa tempat seperti di surah Al-A'raf, ya, di surah Asy-Syu'ara, di surah Al-Mu'minun, ya, dan selainnya dari Al-Quran. Dan di banyak tempat itu kita ketemukan para Nabi tersebut, seruan yang paling pertamanya kepada kaumnya, ani'budullaha ma lakum min ilahin gairuh. Hendaknya kalian beribadah hanya kepada Allah. Tidak ada sembahan untuk kalian kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka memperhatikan tentang akidah, tentang tauhid, ini adalah mengikuti seruan Nabi dan Rasul. Mengikuti misi utama dari dakwah para Nabi dan para Rasul. Iya. Kemudian dari pentingnya mempelajari akidah yang benar. Siapa yang mempelajarinya dengan baik, selalu memahaminya di dalam kehidupannya, maka itu artinya dia telah melaksanakan tujuan penciptaannya di atas muka bumi ini. Karena kita dicipta untuk beribadah. Allah telah menyatakan hal ini dalam firman-Nya. وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku, supaya mereka mentauhidkanku, memurnikan ibadahku, memurnikan ibadah hanya kepadaku. Iya. Maka di dalam ayat yang agung ini terdapat penjelasan bahwa tujuan penciptaan manusia agar supaya mereka beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena itu dengan mempelajari tauhid, mempelajari akidah yang benar, ini akan memberikan kepada seorang hamba suatu kedudukan, suatu derajat yang dengannya ia telah dicatat sebagai hamba-hamba yang melaksanakan tujuan dari penciptaannya. Iya. Kemudian yang ketiga dari manfaat mempelajari tauhid dan mempelajari akidah adalah agar supaya seorang itu dikuatkan dan dikokohkan oleh Allah di dalam kehidupannya. Iya. Sebab hidup ini penuh dengan ujian, cobaan. Di dalam kehidupan kita menghadapi berbagai kondisi dan keadaan. Dan itulah ketentuan Allah di tengah manusia. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Waliya'lam Allahu alladhina amanu minkum. Waliya'lam Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Dan itulah hari-hari kehidupan kami persilih gantikan di antara manusia. Dipersilih gantikan. Hari ini ada yang bersedih. Mungkin di hari esok ada yang bergembira. Hari ini mendapat kemenangan, mungkin kekalahan. Ya, hari ini ada nikmat, mungkin musibah di hari esok. Itulah hari-hari dipersilih gantikan untuk mengetahui siapa yang beriman di antara kalian, siapa yang benar akidah dan tauhidnya. Iya. Maka di dalam mempelajari tauhid ini, keteguhan dan ketegaran bagi seorang hamba. Keteguhan dan ketegaran. Dan Allah telah menyebutkan hal ini di dalam firman-Nya. يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Allah akan mewakafkan orang yang beriman, menguatkan mereka, mengukuhkannya Di atas ucapan yang sabit, ucapan yang kuat. Iya. Di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat masuk di dalamnya kehidupan di alam kubur. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-qabru awwalu manazilil akhirah." Kuburan adalah awal persinggahan negeri akhirat. Karena itu siapa ingin dikuatkan di kehidupan dunia, mendapat ketegaran di alam kuburnya, dan tidak bergeming pada hari kiamat, maka dia harus membenahi keimanannya dan tauhidnya. Iya. Dan inilah yang menyebabkan para ulama, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan baik, dikuatkan di atas agama, menjadi orang-orang yang memperbaharui para pemimpin di dalam agama, karena mereka memiliki akidah yang kuat. Iya. Memiliki keyakinan yang kuat. Karena itu kalau kita baca sejarah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, bagaimana kejayaan mereka, tampak sekali pengaruh akidah di dalam kehidupan mereka. Dan ini yang menguatkan dan mengokohkan mereka. Lihat misalnya Imam Ahmad. Ya. Dari imam setelah 3 masa. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala kuat dan tegar di atas kebenaran. Membela keyakinan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Iya. Di tengah banyaknya dari ahlul bidah yang menyerukan ucapan-ucapan yang batil tentang Al-Quran, beliau kokoh dan teguh. Dan itulah akidah yang benar. Iya. Sebab seorang yang memiliki akidah yang bagus, akidah yang kuat, itu adalah pengamannya yang menjaganya dari segala fitnah. Yang menjaganya dari segala fitnah. Iya. Kemudian di antara manfaat mempelajari akidah, bahwa di dalam seorang itu memahami akidah yang benar, terdapat di dalamnya petunjuk untuknya dan jaminan keamanan. Iya. Karena itu siapa yang memperoleh ketenangan, ketenteraman di dalam kehidupannya, caranya adalah dengan dia mempelajari akidah sebaik mungkin. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman dan tidak menodai keimanan mereka dengan kesyirikan. Bersih keimanannya. Kidahnya bersih. Iya. Tidak ada kotoran kesyirikan. Apalagi yang lainnya. Keimanan yang bersih. Akidah yang murni. Maka Allah jamin orang-orang yang seperti ini untuk mereka keamanan. Dan mereka lah orang-orang yang berada di atas hidayah. Dijamin untuknya dua hal. Yang pertama keamanan. Keamanan di dunia dan keamanan di akhirat. Keamanan pada dirinya, pada keluarganya, tengah masyarakatnya. Keamanan sifatnya umum di dalam ayat. Iya. Wahum muhtadun. Dan mereka adalah orang yang mendapat hidayah. Selalu dijaga di atas hidayah. Karena itu ciri kebaikan pada seorang muslim dan muslimah apabila ia memiliki perhatian terhadap tauhidnya. Iya. Dan ini adalah hal yang menjaminnya, menjamin kebaikannya. Karena itu dari manfaat mempelajari tauhid, dan ini yang kelima, bahwa dengan tauhid yang benar, seseorang itu akan mampu menjawab pertanyaan para malaikat di alam kubur. Iya. Di alam kubur dimaklumi. Ada fitnah, ujian dan cobaan. Ada mungkar dan nakir yang datang pada setiap orang yang sudah selesai dikuburkan, akan ditanya oleh mungkar dan nakir. Tiga pertanyaan. Ya. Man rabbuka? Siapa Rabb yang kamu ibadahi? Man nabiyuka? Siapa nabi yang diutus kepadamu? Wa ma dinuka? Dan apa agamamu? Tiga pertanyaan. Iya. Tiga pertanyaan. Ini mungkin pertanyaan dari tingkatan TK sudah apa? Dihafalkan. Ya, sudah pandai anak-anak TK kalau ditanya man rabbuka? Dia jawab Allah. Man nabiyuka? Nabiku Nabi Muhammad. Apa agamamu? Agamaku agama Islam. Tapi menjadi masalah, mampukah seorang itu menjawab jawaban tersebut di alam kubur? Ini pertanyaan. Sebab Nabi kabarkan ada seorang yang ditanya di alam kuburnya, dia hanya menjawab ha ha la adiri sami'tun na sayaquluna syai'an faqultuhu. Dia berkata ha ha, saya tidak tahu. Saya hanya mendengar manusia mengucapkan seperti itu, saya juga ikut mengucapkannya. Perhatikan orang yang ikut-ikutan, tidak ada manfaatnya di alam kubur. Iya. Tidak ada manfaatnya ikut-ikutan tersebut. Karena itu harus dipelajari, harus diilmui. Dari sisi penting mempelajari akidah. Bukan sekadar dengar-dengar saja. Ya. Tapi dia pelajari dengan dalilnya. Siapa Rabbmu? Rabbku adalah Allah. Dengan apa engkau mengenal Allah? Apa dalil-dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut? Ya. Maka ini semuanya harus dia pelajari. Dengan dalil-dalilnya. Agar supaya tertanam di dalam jiwanya. Dan semakin seorang hamba itu kuat di dalam mempelajari tauhidnya, akan semakin mudah pula dia menjawab pertanyaan para malaikat. Dan ini perlu pengulangan dan pengulangan. Bukan dipelajari sekali saja. Dua kali. Iya. Harus selalu diulangi. Jangankan kita, Nabi Ibrahim alaihi salam, panutan di dalam tauhid. Abu Tauhid Nabi Ibrahim. Bapaknya kaum muwahhidin, bapaknya orang-orang yang bertauhid. Iya. Dan Nabi kita Nabi Muhammad diperintah mengikuti jalan beliau. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. Dan Nabi Ibrahim tidak tergolong dari orang yang berbuat kesyirikan. Bersamaan dengan itu Nabi Ibrahim masih juga berdoa kepada Allah. Iya. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, hindarkanlah saya dan keturunanku dari penyembahan kepada berhala. Beliau masih mengkhawatirkan jangan sampai dirinya jatuh di dalam apa? Di dalam kesyirikan. Ya. Perhatikan bagaimana jiwa orang-orang yang bertauhid. Selalu ia memperdalam tauhidnya, mengulanginya, mengulanginya. Karena mereka khawatir jangan sampai jatuh di dalam apa? Di dalam kesyirikan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Yang paling aku khawatirkan terhadap kalian adalah syirik kecil. Ketika ditanya apa syirik kecil itu, beliau menjawab riya. Ya. Kalau para sahabat saja yang merupakan khairun nas, sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat Islam ini, mereka saja dikhawatirkan oleh Nabi. Syirik asghar, apalagi kita. Iya. Orang-orang yang lemah, sedikit keikhlasannya. Lebih banyak memikirkan dunia. Ya. Harusnya lebih dikhawatirkan lagi. Karena itu, sekali lagi, tauhid ini harus selalu diulangi dan diulangi. Perkara yang hendaknya selalu diperhatikan di dalam kehidupan. Iya. Dan setiap orang harus mengetahui bahwa mempelajari tentang akidah yang benar itu adalah fardu ain, wajib ain atas setiap hamba. Bukan hukumnya fardu kifayah. Oh, ustaz sudah belajar itu. Ya, nanti ustaz aja yang mewakili kita di alam kubur. Enggak ada. Oh, itu suami saya. Suami saya kalau sudah belajar, berarti saya juga sudah cukup. Ya. Oh, itu urusan istri saya saja. Karena saya sibuk bekerja. Oh, biar saya wakilkan kepada anak-anak saya saja. Ya. Tidak ada wakil mewakili di alam kubur. Ini kewajiban atas setiap orang. Dan di hari kiamat, dia datang sendirian, mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Lupa sudah harta bendanya, anak-anaknya, tidak ada yang mengingat suami, tidak pula suami mengingat istrinya, tidak ada yang mengingat anak-anaknya, bahkan tidak memiliki orang tua, saudara, sanak famili, semuanya datang menghadap sendiri. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani farda. Semua yang berada di langit dan di bumi akan datang menghadap kepada Allah dalam keadaan sendiri. Pertanggungjawaban pribadi, kewajiban. Iya. Makanya kita harus memiliki keseriusan mempelajari buku-buku akidah, meluruskan akidah kita. Iya. Meluruskan akidah kita. Ini perlu dasar-dasar. Iya. Di dalam memperbaiki akidah seorang hamba. Kalau dia mempelajari dari tauhid uluhiyah, misalnya dia baca kitab Thalathatul Usul, tiga landasan utama yang dengannya dia mampu menjawab pertanyaan di alam kubur, kemudian dia mempelajari kitab tauhid, maka ini adalah hal yang sudah bagus. Di dalam apa? Mengangkat kewajibannya dalam mempelajari akidah. Ya, kemudian dia pelajari juga dari tauhid umum, ya, diambil dari mujmal keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Dan banyak buku-buku yang bagus dalam hal ini yang ringkas, seperti Usulus Sunnah karya Imam Ahmad, ya, Syarhus Sunnah karya Al-Barbahari. Ya. Dan di kesempatan ini kita akan mengkaji dari keyakinan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Memang beliau tidak menyebut seluruh pembahasan akidah, tapi di sini ada poin-poin pokok yang penting untuk kita perhatikan. Iya. Maka ini dari ilmu yang mengangkat kewajiban kita. Iya. Tidak ada udur bagi orang yang tidak mengetahuinya. Dan harus ada pengorbanan dalam hal tersebut, di dalam mempelajari. Harus ada kesabaran. Iya. Masya Allah ya, kalau di kehidupan dunia ini, ya, untuk urusan dunia, dari kecil sekolah SD 6 tahun. Masuk SMP 3 tahun. SMA? Hah? 3 tahun. Kuliah 4 tahun. Ya, setelah bekerja perlu kursus 3 bulan, 6 bulan tidak ada masalah. Ya. Harta semua dijual. Apa yang dihasilkan untuk biaya pendidikan tidak ada masalah. Tapi mempelajari tentang tauhidnya yang merupakan kunci yang menentukan dia di sorga atau di neraka tidak pernah dia pikirkan. Ya. Kunci yang menetapkan dia ini beruntung di dunia atau di akhirat tidak pernah dia memiliki apa agenda. Oh, ini perlu saya ya mondok dulu satu bulan. Ya, privat kepada ustadz mengajari saya bagaimana cara saya menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Ya. Tidak ada kesadaran. Dan ini adalah bentuk ketidakadilan pada diri. Karena itu harusnya setiap muslim dan muslimah memiliki kesadaran dan memiliki perhatian di dalam mempelajari akidahnya. Ya. Dan harus dikembangkan akhlak di dalam menuntut ilmu. Ya. Kadang sebagian Masya Allah ya punya semangat hadir di majelis-majelis ilmu. Dan ini adalah hal yang bagus. Ya, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kebaikan dan mengukuhkannya. Tapi kadang sebagian kawan-kawan sudah 10 tahun kadang di majelis ilmu. Ya. Baca tiga landasan utama saja belum pernah selesai. Ya. Nah, ini adalah perkara yang apa? Perkara yang menunjukkan ada kekeliruan di dalam cara belajar. Ada kekeliruan di dalam cara belajar dan di dalam memahami ilmu. Iya. Karena itu sekali lagi hendaknya kita banyak menata dan memperbaiki diri. Ya. Selalu kita memperhatikan dan mengingat bahwa kehidupan dunia ini sementara. Ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Dan itulah yang merupakan hakikat dari kehidupan, inti dari kehidupan. Di kehidupan yang terakhir yang akan datang ini, yang disebut dengan hari akhirat, itulah sebenarnya yang menentukan kita beruntung atau merugi. Iya. Dan di kehidupan hari akhirat kelak hanya ada dua golongan. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Allah berfirman, satu kelompok di sorga, satu kelompok di neraka. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, faminhum syaqiyyun wa minhum sa'id. Di antara mereka ada yang merugi, di antara mereka ada yang beruntung. Hanya ada dua keadaan. In wa an wa annahu huwa adhaka wa abka. Dan dialah Allah yang membuat tertawa dan membuat menangis. Hanya ada yang menangis, ya, terseduh-seduh, bahkan meraung-raung, bersedih terhadap amalannya. Dan ada kelompok yang tertawa, bergembira dengan kebaikan yang dikedepankan di dunia. Ini dua golongan. Ya. Silahkan di kehidupan dunia ini sepanjang masih ada kesempatan. Ini adalah waktunya untuk kita berupaya masuk ke dalam golongan orang-orang yang diselamatkan. Iya. Adapun di akhirat baru menyadari tentang hakikat ini, tidak ada manfaatnya penyesalan. Akhirat adalah hari hisab, tidak ada amalan. Kalau ingin beramal, ini kesempatan di dunia. Sepanjang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur kepada kita. Masih memberikan kesempatan dan kesehatan untuk kita semua. Iya. Kemudian di antara manfaat di dalam mempelajari akidah yang benar, ya. Siapa yang mempelajari akidah ini, dia pasti akan memperoleh kebahagiaan di dalam hidup. Dan kata kebahagiaan dalam hidup, ya, adalah dambaan setiap insan yang ada di atas muka bumi ini. Semuanya ingin bahagia. Ya. Semuanya ingin bahagia. Walaupun di dalam kebahagiaan beraneka ragam sudut pandang manusia. Ya. Ada yang merasa bahagia dengan harta. Ada yang merasa bahagia dengan keturunan. Ada yang merasa bahagia dengan kedudukan. Ada yang merasa bahagia dengan pangkat dan jabatan. Ya. Dan banyak lagi sisi-sisi dan pandangan manusia dalam menilai kebahagiaan. Kita tidak ragukan bahwa pada hal-hal yang disebutkan tadi ada bentuk dari kebahagiaan. Tapi kalau ingin kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang sejati itu ada di dalam tauhid, dalam akidah yang benar, keimanan yang kuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan dan dia adalah seorang yang mukmin, beriman. Perhatikan, kata mukmin. Dan keimanan itu tidak akan mungkin terwujud tanpa tauhid. Tidak ada orang yang dikatakan beriman kalau dia tidak bertauhid. Iya. Maka siapa yang beramal saleh dan dia beriman bertauhid, Allah jamin, "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Pasti kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. "Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Dan sungguh kami akan memberikan kepada mereka ajrahum, pahala untuk mereka melebihi, lebih baik daripada amalan yang mereka lakukan. Iya. Baik. Jadi ini beberapa manfaat dan beberapa kebaikan bagi siapa yang mempelajari tauhid. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa ciri kebahagiaan dan kebaikan seorang hamba dengan dia memperkuat akidah yang benar. Dan akidah yang benar ini diambil dari Al-Quran. Diambil dari sunnah Rasulullah SAW. Iya, sesuai dengan jalan para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Karena itu di pembahasan akidah, tidak ada silam pendapat di kalangan ulama. Dalam pokok-pokok akidah, tidak ada silam pendapat di kalangan ulama. Apa yang diuraikan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab yang akan kita baca ini, itu pula yang diuraikan oleh Imam Ahmad. Itu pula yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i. Itu pula yang diterangkan oleh Imam Malik. Itu pula yang dijelaskan oleh Imam Al-Auza'i, Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'ah Ar-Razi, ya, Sufyan Ibn Uyayna, Sufyan Ats-Tsauri, ya, Al-Humaydi dan selainnya dari para a'immah, dari para imam, ulama imam kaum muslimin dari masa ke masa. Semuanya bersepakat, bersatu. Ya, menunjukkan bahwa inilah pemahaman akidah yang benar. Ya, tidak ada dalam pembahasan akidah itu filsafat. Hal-hal yang seperti benang kusat, tidak bisa menyambung. Ya, tidak rapi. Tapi dia adalah pembahasan-pembahasan yang indah. Mudah untuk dipahami. Gampang untuk dicerna. Ya. Hal yang sangat memudahkan seorang hamba membangun keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka di sini ada tugas di dalam kehidupan kita. Iya. Untuk selalu mengulangi pembahasan akidah, mempelajarinya, mengajarkannya. Demikian pula kita selalu mudzakar, saling ingat mengingatkan di dalamnya. Saling ingat mengingatkan di dalamnya. Baik. Ini beberapa pendahuluan untuk masuk di dalam pembahasan buku ini. Saya akan membaca dari keyakinan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ya. Ini seperti yang saya sebutkan tadi, diriwayatkan keyakinan ini oleh dua orang imam. Yang pertama adalah Imam Al-Lalakai di dalam bukunya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah Wal Jamaah di jilid 1 halaman 172. Ya. Dan imam yang kedua yang meriwayatkannya adalah Ibnu Asakir di dalam tarikhnya. Saya akan membacakan nas akidah Imam Al-Bukhari dari Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah Wal Jamaah. Kemudian kita akan melihat, ya, mengambil pelajaran, pelajaran-pelajaran akidah, pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan manhaj, ya, dari uraian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Baik. Berkata Imam Al-Lalakai rahimahullahu taala, i'tiqadu Abi Abdullah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullahu fi jama'atin minas salaf alladhi yarwi anhum. Kata beliau, keyakinan Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, semoga Allah merahmatinya, keyakinan beliau yang beliau nukil, ya, dari sejumlah as-salaf yang merupakan guru yang beliau meriwayatkan langsung dari mereka. Nah, jadi di dalam uraian akidah yang dipaparkan oleh Al-Bukhari di sini, ini bukan dari diri Imam Al-Bukhari pribadi, tapi diambil dari mana? Diambil dari guru-gurunya. Iya. Dan guru-gurunya sendiri mengambil lagi dari guru-gurunya. Terus bersambung sampai ke mana? Para sahabat, dan para sahabat mengambilnya dari siapa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah agama umat Islam. Iya. Agamanya bersambung. Iya. Sumbernya jelas. Sumbernya jelas. Iya. Dan itulah penjagaan Allah terhadap keyakinan umat ini. Jangan dikira, ya, bahwa kita sudah terpaut 1400 tahun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, keyakinan kita tidak dipastikan sampai kepada beliau. Tidak. Apa yang dibahas dan diuraikan oleh para ulama, yang mereka jelaskan, mereka ambil dari guru-guru mereka, itu adalah akidah yang terjaga. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjaganya. Dan Allah telah menjamin, "Inna nahnu nazzalna adz-dzikr wa inna lahu lahafidzun." Sungguhnya kami telah menurunkan adz-dzikr dan kami akan menjaganya. Dijaga ilmu akidah itu. Iya. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itu siapa yang menyimpang dalam pembahasan akidah, diuraikan penyimpangannya. Siapa yang ingin memasukkan kebatilan di dalamnya, pasti ada dari para ulama yang membantah kebatilan tersebut. Iya. Dan ini dari kesempurnaan penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap agama umat Islam. Dan ini ciri pada umat, tidak ada di agama yang lainnya. Tidak ada di agama yang lainnya. Ya. Coba tanyakan kepada orang-orang Nasara. Ya. Kitab Injil yang mereka baca itu, mereka pegang itu, siapa yang menjamin kebenarannya? Tidak ada yang bisa menjaminnya. Ya. Dalam kenyataan sekarang ini membuktikan, mereka punya banyak Injil. Ya. Ada perbedaan-perbedaan pada Injil-Injilnya. Berbeda dengan Al-Quran. Dicetak dimanapun. Ya, jangankan Quran satu huruf. Sepotong huruf pun tidak ada kurangnya. Ya, semuanya sama. Siapa yang memasukkan satu huruf saja di dalam Al-Quran. Pasti akan ketahuan si pendusta yang memasukkannya. Ya. Karena Al-Quran terjaga. Dari segala bentuk penjagaan. Terjaga dari sisi lafadznya. Terjaga secara hafalan. Bahkan panjang pendek di dalam membacanya saja terjaga. Dibaca berapa harokat. Itu dijaga dan dihafal. Iya. Dan hingga hari ini. Kita membaca dari guru-guru kita Al-Quranul Karim. Iya. Mereka luruskan, mereka cocokkan. Panjang pendeknya, harokatnya. Dan mereka baca dari guru mereka. Guru mereka baca dari guru mereka. Hingga kepada para sahabat membaca kepada Nabi. Dan Nabi membaca kepada Jibril. Ya. Bersambung. Tidak ada keterputusan sama sekali. Nah, dan inilah keistimewaan umat Islam. Karena itu kata Ibnu Sirin. Rahimahullahu ta'ala. Al-isnadu minad din. Sanad periwayatan itu bagian dari agama. Laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Andai kata bukan karena sanad periwayatan, maka setiap orang akan mengucapkan apa yang dia kehendaki. Iya. Tapi dalam agama ini, tidak mungkin ada yang berucap sembarangan. Ada berkata Rasulullah bersabda begini, ditanya kepadanya, dari mana kamu dapat haditsnya? Hah? Siapa yang meriwayatkan? Oh guru saya, siapa guru kamu itu? Sebutkan namanya. Dia sebut namanya, diperiksa gurunya. Dari sisi riwayat, ini orang hafalannya benar atau tidak? Bagus hafalannya atau buruk hafalannya? Ya. Kalau bersih semuanya, ditanya lagi, gurumu mengambil dari siapa? Ya. Ketemunya di mana? Orangnya dari mana? Mungkin ketemu atau tidak? Ini rincian-rincian, tidak ada di agama manapun. Ya. Karena itu, kepastian sebuah riwayat hadits di kalangan ahli hadits itu adalah hal yang meyakinkan. Ya kalau dia mendengar sebagian sanad, itu seakan-akan dia mendengar Nabi langsung mengucapkannya. Saking dia yakin bahwa ini hadits sangat bersambung kepada apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kata sebagian ulama, kalau ada yang mendapatkan hadits Imam Malik meriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu Umar, maka ini seakan-akan Nabi berbicara di balik tirai. Sisa disingkap tirainya ketemu sudah. Saking jelasnya silsilah periwayatan ini. Iya. Dan demikianlah agama kita. Demikianlah tuntunan dan syariat kita terjaga. Ya. Tapi perlu diketahui bahwa bukan hanya sanad periwayatan. Tapi juga pemahaman di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Serta akidah itu ada pada para ulama. Ya. Karena itu di sini kita akan mengambil pelajaran yang berharga. Dari Imam Al-Bukhari bagaimana cara berguru itu. Ya. Bagaimana cara mengambil ilmu itu. Baik. Kita baca sanad periwayatan Imam Al-Lalakai rahimahullah. Kata beliau rahimahullah, akhbarana Ahmad ibn Muhammad ibn Hafsin Al-Harawiyyu. Qala haddathana Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Salamah. Qala haddathana Abu Al-Husayn Muhammad ibn Imran ibn Musa Al-Jurjani. قال سمعت أبا محمد عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الرحمن البخاري بالشاش يقول سمعت أبا عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري يقول إيه نسند أن ترى لا لكايد إمام البخاري رحمه الله تعالى ada 4 orang إيه meriwayatkan sanadnya hingga kepada Imam Al-Bukhari yaitu Abu Muhammad Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Bukhari yang menyampaikan hadis ini di negeri Syash. Ia mendengar dari Imam Al-Bukhari langsung bahwa Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari berkata. Ya. Ini kita akan masuk dalam ucapan Imam Al-Bukhari. Uraian akidah dari Imam Al-Bukhari rahimahullah. كذا البخاري لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم. كتب لي سيب جمبي lebih dari 1000 orang dari para ulama. Ya. Jadi guru Al-Bukhari berapa? Hah? Lebih dari 1000 orang. Ya. Ini Al-Bukhari ya. Kalau masalah jeniusnya tidak ada mungkin. Ya. Di hari-hari sekarang ini yang semisal dengan kekuatan hafalan dan kejeniusan Imam Al-Bukhari. Ya. Ingin satu contoh bagaimana hafalan Imam Al-Bukhari? Ya. Ini kisah masyhur diriwayatkan. Ya. Disebutkan oleh Abu Ahmad Al-Hakim atau Ibnu Adi dalam sebagian riwayat langsung. Bagaimana Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala diuji oleh para ulama ahli hadis di Baghdad. Jadi begitu Imam Al-Bukhari memasuki kota Baghdad, diuji oleh para ulama di kota Baghdad. Maju 10 orang mengujinya. 10 orang ini setiap orang membawakan 10 sanad dan matan hadis. Jadi hadis dengan silsilah perawinya sampai kepada Nabi, kemudian ucapan Nabi, 10 hadis. Ya, sanadnya sudah dibolak-balik. 10, setiap orang bawa 10 dan setiap orang sudah membolak-balik. Jadi ada sanad, ada matan. Ya. Hadis pertama, matan untuk hadis pertama itu diberikan untuk sanad nomor 10. Ya. Sanad nomor 5 misalnya itu ditempatkan untuk di nomor 2, dibolak-balik jadi 10. Semuanya. Ya. Begitu ditanyakan kepada Imam Al-Bukhari, ya, majulah si penguji pertama. Ya, ada hadis dari jalan begini, Nabi bersabda begini. Kata Al-Bukhari, saya tidak kenal hadis itu. Ya. Sebab ini sudah terbalik. Kalau cocok hadisnya, berarti beliau kenal. Tapi karena terbalik, beliau katakan, saya tidak kenal hadis itu. Hadis kedua, begini, Nabi bersabda begini. Kata Al-Bukhari, saya tidak kenal. Terus sampai selesai 10 hadis, semuanya Al-Bukhari berkata, saya tidak kenal hadis itu. Ahli hadis sudah paham bahwa orang ini, Al-Bukhari ini, orang mengerti. Ya. Tapi orang-orang yang awam, kurang mengerti tentang hadis, mulai mereka berjelek sangka. Apa Al-Bukhari ini? Tanya 10 hadis, semuanya enggak ada yang paham. Ya. Jelas ya? Maju orang yang kedua, bawa 10 hadis lagi yang sudah dibolak-balik. Semuanya Al-Bukhari berkata, saya enggak paham hadis ini. Ya. Terus, sampai orang ke-10, semuanya 100 hadis. Lengkap. Semuanya jawabannya, saya tidak kenal hadis ini. Setelah selesai, Al-Bukhari balik kepada orang yang pertama. Adapun hadis yang pertama, kamu tadi berkata, begini sanadnya, hadisnya begini, yang benarnya begini dan begini. Adapun yang kedua, kamu katakan begini, yang benarnya begini dan begini. Sampai selesai 100. Perhatikan, 100 sanad hadis yang salah terbalik-balik dihafal oleh Al-Bukhari satu kali mendengar. Kemudian langsung dia perbaiki pada keadaan itu juga. Siapa yang bisa menghafal seperti itu? Hah? Ini Imam Al-Bukhari rahimahullah. Bersamaan dengan itu, gurunya lebih dari 1000. Tidak ada yang otodidak, baca sendiri. Oh, dia baca sendiri saja. Menjadi alim dengan baca sendiri. Itu tidak ada sejarahnya. Di kalangan ulama, dia menjadi alim dengan apa? Membaca sendiri. Ya. Biasanya orang-orang yang tidak punya guru, orang-orang yang baca sendiri, itu biasanya dihitung di orang-orang yang banyak menyimpang di sejarah. Golongan-golongan yang menyimpang. Sebab dia pahami dengan pemahaman yang tidak ada yang mendahuluinya. Kalau dia punya guru, ya, maka kan dia tahu bagaimana para ulama memahami hadis-hadis tersebut. Bukan sekadar hafalan, tapi harus juga apa? Dengan pemahaman yang benar. Ya. Karena itu perhatikan Imam Al-Bukhari di sini. Saya menjumpai lebih dari 1000 guru dari para ulama. Bukan satu saja gurunya. Ya, memang di dalam menuntut ilmu itu ada etika. Ya, dia mulai dulu dari guru yang berada di dekat tempat dia tinggal. Guru yang berada di negerinya. Kalau dia sudah memiliki dasar-dasar ilmu, bagus. Dia ingin melakukan perjalanan, boleh. Ya, dia memperluas dan memperbanyak guru. Jelas ya? Dan memiliki banyak guru ini, bagus. Ya. Karena itu, kata sebagian as-salaf, "Idza arafta an ta'rifa khata'a syaikhika fajalis ghairahu." Kalau engkau ingin tahu kesalahan gurumu, maka duduklah kepada guru yang lain. Duduk kepada apa? Guru yang lain. Ya, sebab dengan banyaknya seorang itu berguru, maka dia akan tahu. Ya. Dia akan tahu dan dia akan yakin hakikat dari perkara tersebut. Nah, inilah keistimewaan orang yang duduk dan mengambil dari apa? orang yang mengambil dari guru. Iya. Akan detail sekali pemahamannya. Tepat ia di dalam memahami buku-buku tersebut. Tapi harus diingat ya bahwa guru itu, iya, yang kita mengambil ilmu darinya harus memiliki kriteria. Jangan sembarang berguru. Iya. Karena itu kata Ibnu Sirin rahimahullah, al-isnadu minad din. Inna hadal isnadu din. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sungguhnya sanad periwayatan ini adalah agama. Maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Jangan sembarangan. Lihat dari mana kalian mengambil agama kalian. Karena itu guru yang kita berguru kepadanya, disyaratkan padanya 3 syarat. Ini kriteria seorang guru. Disyaratkan padanya berapa syarat? 3 syarat. Syarat yang pertama, guru ini harus lurus akidahnya. Iya. Harus bersih, selamat akidahnya. Kemudian yang kedua, guru ini harus lurus manhajnya. Lurus manhajnya. Dia berada di atas jalan Islam yang ditapaki oleh Nabi dan para sahabat, di atas jalan as-salaf. Kemudian yang ketiga, dari guru yang kita mengambil ilmu darinya adalah guru yang dimaklumi dia menasihati umat, cinta kebaikan kepada umat. Iya. Ini adalah sifat seorang guru. 3 sifat ya. Dan ini diperiksa pada guru yang kita mengambil ilmu darinya. Apabila terpenuhi, maka itulah tempat kita mengambilnya. Nah, karena itu para ulama rahimahumullahu ta'ala, ya, mereka terus belajar dan belajar, berguru dan berguru. Ya, dan perhatikannya, ini unik sekali Imam Al-Bukhari. Beliau menjumpai 1000 guru ini, beliau tanya kepada semua gurunya, dari 1000 guru yang beliau jumpai ini, jawabannya semuanya sama tentang pembahasan akidah. Tidak ada perbedaan. Ya. Kira-kira bagaimana keadaan seorang yang belajar ya? Datang kepada guru yang pertama. Guru yang pertama berkata kepadanya, iman itu ucapan dan amalan. Datang lagi ke guru yang kedua. Guru yang kedua berkata juga, iman ucapan dan amalan. Datang lagi kepada guru yang ketiga. Guru yang ketiga juga berkata, iman adalah apa? Ucapan dan amalan. Kira-kira kalimat ini masuk di dalam jiwa atau tidak? Hah? Akan kuat sekali. Satu guru saja sudah kuat. Apalagi 2, 3. Ini Al-Bukhari apa? 1000 guru. Semuanya ucapannya sama. Di dalam pembahasan-pembahasan akidah tersebut. Iya. Dan ini memberikan kepada kita pelajaran-pelajaran yang berharga. Iya. Bagaimana sifat akidah yang benar itu. Bahwa akidah yang benar itu tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Iya. Tidak ada silang pendapat. Dan inilah ciri akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang membedakannya dengan akidah apa? Akidah ahlul bid'ah. Iya. Kalau kita pelajari akidah ahlul bid'ah, akan diketemukan di dalamnya pertentangan, kontradiksi. Iya. Mereka saling mengkafirkan. Sebagian dari mereka mengkafirkan yang lainnya. Sebagian dari mereka membid'ahkan yang lainnya. Iya. Contoh, saya beri contoh dekat saja. Tidak usah jauh-jauh. Iya. Sebuah pemahaman yang banyak beredar di tengah kita di Indonesia, yaitu pemahaman ala Asy'ariyah. Pemahaman apa? Asy'ariyah. Ya. Orang-orang Asy'ariyah sendiri di dalam pembahasan takdir pada kata al-kasb, ya, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Pada kata kasb ini ada 13 pendapat di tengah mereka. Ya. Riwayat-riwayat dari Abu Hasan sendiri berbenturan. 13 pendapat. Ya. Kira-kira cocok orang berakidah seperti ini? Hah? Apa yang dia mau yakini di belakang 13 pendapat itu? Jelas ya? Mereka tetapkan 7 sifat wajib. 7 apa? 7 sifat. Ini ma'ruf di kalangan orang-orang Asy'ariyah. Datang Al-Juwayri, ya, dari kalangan Asy'ariyah juga. Ya, setelah itu dia tambah sifat ke-8. Perhatikan. Antara mereka saja silang pendapat. Beda dengan akidah salaf. Al-Bukhari berguru dari 1000 guru. Tidak ada silang pendapat. Satu kalimat pun. Sama. Ya. Inilah perbandingan antara akidah salaf akidah ahli sunnah wal jamaah dan akidah ahlul bid'ah. Iya. Karena itu tadi saya katakan banyak mengulangi, iya, mempelajari buku-buku akidah. Iya, mempelajari buku-buku akidah. Dia akan memberikan kepada seorang hamba ya pengetahuan tentang akidah yang lurus itu. Hari ini dia belajar akidah Imam Al-Bukhari. Besok dia belajar akidah Imam Ahmad. Besoknya dia belajar akidah Imam Syafi'i. Besoknya dia belajar akidah Sufyan Ibn Uyainah. Besoknya dia belajar akidah Sufyan Ats-Tsauri. Besoknya dia belajar akidah Ibn Al-Madini. Semuanya dia dapati sama. Ya. Maka dia akan memberikan apa? Kekuatan di dalam diri. Barulah dia memiliki akidah yang benar. Tapi kalau satu akidah saja belum selesai, jangankan satu sepotong saja belum, kira-kira bagaimana dia bisa menjawab pertanyaan di alam kubur? Iya. Maka ini semuanya perlu perhatian. Iya. Sekali lagi kita harus merapikan cara kita belajar. Iya. Dan kalau kita rapikan dengan baik, insyaallah ta'ala, ini tidak perlu banyak waktu. Iya. Setahun, dua tahun, seorang sudah menyelesaikan banyak buku di pembahasan akidah, akan kuat sekali akidahnya. Ya. Dan ini akan memberikan keteguhan di tengah umat. Sebab ciri kejayaan umat Islam ini, kalau memiliki akidah yang benar. Itu ciri kejayaannya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, walakin kadzabu, faakhadnahum bima kanu yaksibun. Andai kata penduduk negeri beriman dan bertakwa. Keimanan itu ciri akidah. Beriman dan bertakwa. Kami akan bukakan berkah dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan. Maka kami pun menyiksa mereka sesuai dengan perbuatan mereka sendiri. Ya. Banyaknya musibah dan malapetaka ini disebabkan ada sesuatu. Banyak pembahasan dari pembahasan akidah yang terlantar. Ya. Dan kita melihat kesyirikan tersebar. Dan kita melihat dari bentuk-bentuk kekufuran kadang dianggap sebagai adat istiadat, kebiasaan, ya, suatu hal yang dianggap sebagai apa? Sebagai etika di tengah manusia. Padahal apa? Adalah kesyirikan waliyadzubillah. Maka yang seperti ini harus dipahami dengan baik, harus dimengerti. Karena itu sekali lagi, ya, dan ini saya nasihatkan kepada seluruh hadirin, ya, agar supaya banyak mengulangi pembahasan akidah. Selesai akidah Imam Al-Bukhari ini, cari lagi pembahasan akidah yang lain. Tapi ingat ya, setelah selesai diulangi. Ya. Dipahami dengan baik, jangan pekerjaannya hanya datang untuk khataman saja. Ya. Tahu datang untuk khataman? Ya. Yang penting baca dari A sampai Z, ya, selesai khatam, ya sudah. Kitabnya dibungkus, masukkan di kotak. Ya. Itu khataman namanya. Nah seperti itu seorang belajar. Selesai satu buku, dia baca dengan baik, dia pahami, dia ulangi. Setelah itu dia pindah ke buku yang lain, dia pahami, dia ulangi, pindah lagi ke buku yang lain. Nah, maka dengan ini pasti akan terbentuk akidah yang sangat apa? Baik di dalam diri seorang muslim dan muslimah. Nah, inilah yang harusnya kita targetkan pada diri kita. Ya. Ya, setiap orang bikin schedule. Ya. Apa jadwalnya? Untuk tahun ini dia selesaikan di dalam pembahasan akidah. Ya, dan ingat ya, dari yang tahu kapan seorang itu akan menghadap kepada Allah. Ya. Sepanjang masih ada waktu, untuk kita semua ada kesempatan, maka inilah saat-saatnya kita menggunakannya dengan baik. Iya, kata Al-Bukhari rahimahullah, laqitu aktsara min alfi rajulin min ahli al-'ilm. Ahli al-Hijazi ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسطة وبغداد والشام ومصر. Kata beliau, saya menjumpai lebih dari 1,000 ulama dari penduduk Hijaz. Ya. Penduduk Mekah. Hijaz ini bahasa untuk apa yang berada di sekitar Mekah dan Madinah. Ya, dan kebanyakan wilayah Hijaz itu sekarang masih di wilayah Saudi Arabia. Hijaz, Mekah, Madinah, Kufa, Basra, Wasit, Baghdad. Ini 4 kota, semuanya di wilayah Irak sekarang. Baghdad dikenal ya sampai sekarang. Demikian pula Basrah. Ya, demikian pula Kufah. Antara Basrah dan Kufah ada kota di tengah, itu namanya Wasit. Namanya Wasit. Ini empat kota. Dan ini semuanya kota-kota para ulama ahli hadis di masa dahulu. Iya. Wa Baghdad, wa Syam, demikian pula di Syam, wa Misr dan di Mesir. Di Syam, ini wilayah Syam ya. Sekarang masuk di wilayah Yordania, masuk di wilayah Suria. Ya, Dimaskus, ini semua adalah wilayah-wilayah apa? Syam. Ini tempat-tempat para ulama. Kata Al-Bukhari, laqituhum karratin qarnan ba'da qarnin, thumma qarnan ba'da qarnin. Kata beliau, saya telah menjumpai mereka berulang-ulang kali. Iya. Berulang-ulang kali dijumpai. Semasa atau satu masa setelah masa, kemudian masa setelahnya. Iya. Ini perhatikan ya, menunjukkan Al-Bukhari ini bergurunya bukan sembarangan. Iya. Beliau berguru bukan di usia muda saja. Nah, itulah para ulama kita. Mereka berguru menuntut ilmu, mengambil faedah, tidak mengenal umur. Iya. Sebab ilmu itu pemberian Allah, anugerah. Dia duduk kepada seorang alim pun, pasti dia dapat faedah. Nah, walaupun dia sudah banyak menuntut ilmu. Nah, hingga hari ini kita masih menyaksikan dari guru-guru kita, sudah merupakan panutan manusia. Tapi kalau datang ulama yang lebih alim darinya, mereka juga hadir di majlisnya. Iya. Karena memang kecintaan kepada ilmu, ini adalah ketamakan pada seorang penuntut ilmu. Tidak ada kenyangnya. Sama dengan orang mencari harta, tidak ada kenyangnya. Karena itu kata Nabi SAW, man humani la yashba'an. Man humul li talibil ilm, wa man humul li talibid dunya. Ada dua ketamakan, tidak ada kenyangnya. Yang pertama ketamakannya penuntut ilmu, dan ketamakannya pencari dunia. Ya, pencari dunia dimaklum ya. Ya. Apapun dia dapatkan, ingin lagi tambahan. Sampai Nabi SAW bersabda, "Lau anna li ibni Adam wadiyaini min dhahab, labataqa ilaihi masalisa." Andai kata anak Adam itu punya dua lembah berisi emas, dia akan cari lembah emas yang ketiga. Tidak ada tamaknya. Apa tidak ada habisnya ketamakan dunia ini, pencari dunia. Ya. Nanti yang menyumbat, membuat dia kenyang nanti. Ketika dia di alam kubur, disumbat mulutnya dengan tanah, baru dia kenyang. Iya. Ini ketamakan yang pertama. Demikian pula ketamakan yang kedua. Penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu tidak ada kenyangnya. Karena itu kita lihat dari para ulama kita di masa ini, hingga hari ini masih saja belajar dan mengajar. Sampai suatu hari dikatakan kepada Imam Ahmad, beliau sudah di kondisi tua, ya masih saja baju beliau belepotan tinta menulis. Beliau masih membawa apa? Pena menulis. Dikatakan kepada beliau, wahai Imam Ahmad, ya sampai kapan kamu dengan tinta-tinta ini? Maka beliau mengucapkan kalimat yang masyhur itu, mal mihbara ilal makbarah, bersama tinta sampai ke liang kubur. Ya, sampai ke apa? Ke liang kubur. Inilah para penuntut ilmu. Demikian pula Al-Bukhari. Beliau menyebutkan di sini berulang kali beliau jumpai gurunya. Dari masa ke masa. Ya. Mungkin di masa mudanya dia sudah masuk ke negeri itu. Ya. Mungkin 10 tahun setelahnya masuk lagi ke negeri itu. Mungkin 20 tahun setelahnya masuk lagi ke negeri itu. Ya. Perhatikan, dari masa ke masa. Kata beliau, adraktuhum wahum mutawafiruna. Mundu akthar min 46 sanatan. Kata beliau, saya telah menjumpai mereka, guru-guru ini. Dan guru-guru ini lengkap, tersebar di mana-mana. Ya, saya jumpai mereka lebih dari 46 tahun. Ya. Perhatikan ya. Ini Al-Bukhari berkelilingnya selama berapa? 46 tahun. Perhatikan. Tapa lama dia menuntut ilmu. Nah. Kata beliau, rahimahullahu ta'ala, ya. Ahla Syam wa Misr wal Jazira marratain wal Basra arba'a marrat fi sinina dawi adad. Kata beliau, Mesir, Syam, Mesir, dan Jazirah saya masuki 2 kali. Basra 4 kali. Tahun-tahun yang berbeda jumlahnya. Iya. Wabil Hijaz 6 awam. La ahsikam dakhaltul Kufa wa Baghdad. Ma muhaddi ahli Khurasan. Ya, kata beliau, adapun di Hijaz selama 6 tahun. Dan saya tidak bisa menghitung, kata Al-Bukhari, betapa banyak saya masuk ke negeri Kufa, ke negeri Baghdad, bersama ahli-ahli hadith dari negeri Khurasan. Ya, Khurasan ini sekarang masuk di wilayah Iran. Ya. Kemudian Al-Bukhari menyebutkan beberapa dari nama guru beliau. Kata beliau, minhum, di antara mereka adalah Al-Makki bin Ibrahim. Ini di antara guru senior Al-Bukhari. Ya, sebab Al-Bukhari di dalam sahihnya beliau punya 21 sanad. Antara beliau dan antara Nabi cuma 3 orang saja. Bukhari meriwayatkan dari gurunya, gurunya meriwayatkan dari gurunya, dari sahabat Nabi. Hanya 3 orang antara Bukhari sampai siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dekat sekali jaraknya, 3 guru saja. Padahal kebanyakan orang di masa Al-Bukhari jaraknya antara dia dan Nabi ada 5 orang. Tapi Al-Bukhari bisa berapa? 3 orang. Dari 21 sanad ini kebanyakannya dari jalan ini, Ibrahim Al-Makki bin Ibrahim yang disebut di sini. Iya. Kemudian yang kedua adalah Yahya bin Yahya. Ini Yahya bin Yahya An-Naisaburi. Iya. Salah seorang ahli hadis terkenal. Nah, dan beliau ini imam ahli sunnah terkenal di masanya. Dihormati oleh seluruh lapisan manusia. Dari pemerintahan maupun rakyat menghormati Yahya bin Yahya. Kemudian kata beliau, wa Ali ibn al-Hasan bin Syaqiq. Ya. Ali bin Hasan bin Syaqiq. Wa Qutaibah bin Sa'id. Demikian pula Qutaibah bin Sa'id. Ini semua nama-nama masyhur ya. Ya. Juga Qutaibah bin Sa'id ini juga imam besar. Imam besar rahimahullah. Nama lengkapnya Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tarif Al-Khurasani. Iya, Al-Thaqafi. Al-Baghlani Al-Thaqafi. Ini Qutaibah. Beliau imam besar di masanya. Dan beliau juga punya akidah. Iya, uraian akidah Imam Qutaibah bin Sa'id ini. Nah, ini materi akidah Qutaibah bin Sa'id Al-Khurasani pernah kita dorongkan di Solo dulu. Ya, beberapa tahun yang lalu. Baik, Wa Shihab bin Ma'mar. Ini juga di antara guru Al-Bukhari. Ya. Yang beliau sebutkan di sini. Kemudian kata beliau, Wabi Syam, dan di negeri Syam, Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi. Ini penulis buku tentang takdir. Dan buku-buku yang lainnya. Waba Mushir, Abdul A'la Ibn Mushir. Ya. Dan beliau juga jumpai Abdul A'la bin Mushir, Abu Mushir. Waba Al-Mugira, Abdul Quddus, Abdul Quddus Ibn Al-Hajjad. Iya. Baik. Wa bal Yaman Al-Hakam bin Nafi' wa man ba'dahum iddatun katsirah. Dan banyak lagi guru ya di negeri Syam. Kemudian wa bi Misr, di Mesir ada Yahya bin Katsir. Iya. Baik. Ada Yahya bin Katsir, dan di sini si penahkik mengatakan bahwa di sebagian cetakan Yahya bin Bukair. Nah, dan yang benarnya Yahya bin Bukair ya, sebab ini guru yang paling masyhur dari Al-Bukhari. Sangat banyak sekali Al-Bukhari meriwayatkan dari Yahya bin Bukair. Nama lengkapnya Yahya bin Abdillahi bin Bukair dari negeri Mesir. Wa Abu Salih Katib Al-Layth. Abu Salih Katib Al-Layth namanya Abdullah bin Salih. Wa Sa'id bin Al-Hakam. Ini juga di antara guru Al-Bukhari yang masyhur. Sa'id bin Abi Maryam, nama lengkapnya Sa'id bin Al-Hakam bin Abi Maryam. Wa Asbaq bin Al-Faraj. Ya. Ini kurang titik ya di cetakan ini. Wa Nu'aim ibn Hammad. Nu'aim bin Hammad Al-Khuzai. Ini imam ahli sunnah di masa saya. Imam ahli sunnah di masa saya. Ya. Kemudian kata beliau, wa bi Makkah Abdullah ibn Yazid Al-Mukri. Ya. Ini Abu Abdurrahman Kunyaya. Ini termasuk rawi yang apa, imam yang masyhur. Dan Imam Ahmad banyak sekali meriwayatkan dari Abdullah bin Yazid Al-Mukri. Wal-Humaydi. Al-Humaydi nama lengkapnya Abdullah ibn Zubair. Ini rawi yang merupakan apa perawi yang paling pertama disebut oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Sebab hadis yang pertama di dalam sahih Bukhari adalah hadis apa? Innamal amalu binniyat. Ketika membawakan hadis itu Al-Bukhari berkata haddatsana Abdullah bin Zubair Al-Humaydi. Dengan sanad siapa? Al-Humaydi dia bawakan. Baik. Kata beliau wa Sulaiman bin Harb qadi Makkah Al-Washihi wa Ahmad bin Muhammad Al-Azraqi wa bil Madinah. Dia sebut ya beberapa nama gurunya. Ini tidak semua guru disebut. Ya. Di Madinah Ismail bin Abi Uwais wa Mutarrif ibn Abdullah wa Abdullah bin Nafi Az-Zubairi wa Ahmad ibn Abi Bakr Abu Mus'ab Az-Zuhri wa Ibrahim bin Hamza Az-Zubairi wa Ibrahim ibn al-Mundhir atau ibn al-Mundhir al-Hizami. Ya, itu ahli hadith di Madinah. Kemudian kata beliau wabil Basra, di negeri Basra, Abu Asim Ad-Dhahhak bin Makhlaq Asy-Syaibani. Ini Abu Asim An-Nadil namanya. Ya, ada kitab ya, namanya Kitab As-Sunnah, karya Ibnu Abi Asim. Ya, Ibnu Abi Asim ini Ahmad bin Amr bin Ad-Dhahhak bin Makhlaq, cucu dari Guru Al-Bukhari. Dia cucu dari Guru Al-Bukhari. Wa bal Walid Hisham ibn Abdul Malik. Ini Hisham bin Abdul Malik At-Tayalisi. والحجاج ابن المنهال وعلي ابن عبد الله بن جعفر المديني. Ini termasuk guru Al-Bukhari yang paling berilmu. Ali ibn Abdullah Al-Madini. Nah, dan beliau juga punya buku tentang akidah. Al-Lalakai juga sebutkan riwayat akidah Ali ibn Al-Madini. Nah, dan Al-Bukhari sendiri berkata, saya tidak pernah menganggap diriku itu kecil di depan siapapun kecuali di depan Ali bin al-Madini. Dianggap dirinya tidak ada apa-apa kalau di depan siapa? Ali bin al-Madini. Iya. Kata beliau wabil Kufa Abu Nu'aim atau Abu Nu'aim Al-Fadl ibn Dukain. Iya. Baik, ini Al-Imam Abu Nu'aim ya, Al-Kufi, imam masyhur. Wa Ubaidallah ibn Musa. Ibn Ubaidallah ibn Musa Al-Absi Al-Kufi. Ya, biasa disebut dengan Ibnu Abi Al-Mukhtar. Wa Ahmad Ibn Yunus. Dia juga salah seorang imam terkenal di Kufah. Nama lengkapnya Ahmad bin Abdullah bin Yunus Al-Yarbu'i. Wa Qabisa bin Uqbah. Ya. Ini murid Sufyan Ats-Tsauri. Wa Ibnu Numair yaitu Abdullah Ibn Numair. Wa Abdullah wa Utsman Ibn Abi Syaibah. Ya, harusnya Ibnai ya. Ini keliru dicetakan di sini. Abdullah wa Uthmana ibnai Abi Syaibah. Harusnya begitu tulisannya. Baik. Ini kadang saya perbaiki cetakannya ya. Sebab cetakan syarah usul etikat ahli sunnah ini hanya dicetak satu cetakan saja. Dan cetakan yang tercetak itu banyak sekali kesalahan-kesalahan. Ya. Apakah dalam harokat penulisan maupun yang lainnya. Baik. Dan itu pentingnya ya. Seperti yang saya katakan tadi. Kalau seorang mengambil ilmu itu dari guru, dia tidak baca sendiri. Kalau ada kesalahan cetak di bukunya, dia bisa tahu. Karena guru apa? Guru meluruskan kesalahan cetak itu. Iya. Tapi kalau dia baca sendiri, nah ini repot ya. Ya, repot. Ada orang misalnya dia baca pembahasan tentang timbangan. Iya. Di timbangan itu disebut di buku-buku akidah, sebagian buku akidah. Ya, al-mizan lahu kiffatani wa lisan. Timbangan itu punya dua kiffah. Dia punya dua anak timbangan dan punya lisan. Apa artinya lisan? Hah? Sebagian orang menerjemah punya lisan berbicara, lidah berbicara. Ini keliru ya. Sebab dia baca buku sendirian. Dia tidak baca buku dari apa? Dari guru. Kalau dia baca dari guru, guru akan terangkan bahwa lisan ini itu adalah tiang yang menyangga timbangan. Ya, itu dalam bahasa Arab lisan punya dua makna, lisan berbicara dan lisan untuk penyangga apa? Timbangan. Seperti neraca itu kalau ada tiang di tengahnya itu disebut lisan dalam bahasa Arab. Dan itu lisan yang apa? Yang dimaksud. Ya. Dan memadakan lisan dengan makna ini itu dimaklumi kalau kita duduk kepada guru sebab guru menerangkan. Ya, apa yang dimaksud dengan apa? Lisan tersebut. Jadi sekali lagi, ya saya banyak memperingatkan ya, tentang keburukan baca sendiri. Ya. Sebab ini sudah membuat banyak prahara. Ya. Banyak kerusakan di tengah umat. Baca sendiri. Dia pahami sendiri ketika ditanya, dari mana kamu pahami seperti itu? Ya. Tidak ada yang mendahuluinya. Memahami seperti itu. Jelas ya? Ini akibat apa? Akibat baca-baca sendiri. Ya, saya pernah tanya ke guru kami Syekh Shalal Fauzan. Ada sebagian orang yang memahami, ya, kalau habis sholat, sholat dia menjadi imam misalnya, ya, selepas sholat langsung berdiri, dia tinggalkan tempat sholatnya. Ya. Ini awal-awal kali dulu pulang dari Yaman, saya melihat kejadian ini, saya heran dari mana orang-orang yang dapat dalil. Ya. Perbuatan tersebut. Nah, mereka menyebut ucapan apa? Imam Syatibi. Ya. Bahwa Imam Syatibi berkata, ya, untuk seorang imam, andai kata dia duduk di atas bara-bara api, itu lebih bagus daripada dia tetap duduk di apa? Di tempat sholatnya. Ya, saya langsung berkata waktu itu kepada ikhwan yang menyampaikan dalil itu, bahwa itu antum keliru dalam memahaminya. Nah, seperti itu pemahamannya. Telah syah dari Nabi SAW, beliau apabila sholat, ya, beliau hanya sekadar membaca istighfar 3 kali, kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam, lalu berbalik ke makmum. Jadi makna dia tetap duduk di tempatnya itu duduk tidak berbalik. Jadi harus berbalik ke makmum. Kemudian telah syah di dalam banyak hadis digambarkan bagaimana sifat berbaliknya. Bagaimana arahnya menghadap langsung atau serong sedikit. Digambarkan oleh para sahabat bagaimana, ya, keadaan wajah Nabi dilihat ketika dia berbalik. Ini menunjukkan bahwa Nabi tetap di tempatnya. Jadi bukan artinya maksud ucapan Imam Syatibi, andai kata seorang duduk di atas bara api, ya, itu lebih baik daripada duduk tempat sholatnya. Bukan artinya dia berdiri di tempat sholatnya, dia cari tempat lain. Tidak. Yang dilarang seorang imam, ketika habis sholat, dia tetap di posisinya menghadap ke kiblat. Ini dilarang. Tapi dia hanya sekadar membaca istighfar, Allahumma antas salam 3 kali, setelah itu balik ke makmum. Nah, itu sunnahnya. Tapi bukan dia tinggalkan tempat sholatnya, pergi ke tempat mana. Nah, ini pemahaman, tidak ada yang memahami seperti itu. Ya. Tapi ikhwan ini ya tetap ngeyel ya. Ya sudah, saya tidak memaksakan. Saya tanyakan ke Syekh Shalal Fauzan. Ya, ucapan Imam Syatibi itu saya hafalkan huruf per hurufnya. Ya, kemudian saya bacakan, ya Syekh, Imam Syatibi berkata begini. Ada yang memahami kalau habis sholat, dia langsung berdiri, meninggalkan tempat sholatnya. Dari ucapan Imam Syatibi. Ini saya sampaikan supaya kita mengambil pelajaran ya. Kata Syekh, Hafizahullah, ini orang salah paham, kata Syekh. Ini akibat dia baca buku sendirian, tidak ada guru yang menuntunnya. Ya. Nah, ini adalah metodologi yang orang harus hati-hati darinya. Kemudian beliau sebutkan, ya, beberapa kisah. Ya, kata beliau, ada orang yang dia membaca kitab sahih, hadisnya di Sahih Muslim ya. Dia baca kitab Al-Habbatus Sauda Shifa'un Likulli Da. Ya. Konteks hadisnya Habbatus Sauda itu adalah obat untuk segala penyakit. Habbatus Sauda apa artinya? Hah? Jintam hitam itu ya. Itu obat untuk segala penyakit. Nah, ini orang di bukunya tidak tertulis Habbatus Sauda. Ba'nya itu ada 2 titiknya. Jadi tertulisnya Al-Hayyatus Sauda. Ular hitam adalah obat untuk apa? Segala penyakit. Akhirnya karena di bukunya dia baca ular hitam adalah obat untuk segala penyakit. Pergilah dia tangkap ular hitam. Lalu dia makan ular hitamnya. Ya. Kemudian kata Syekh, orangnya pun mati. Ya. Kata Syekh, perhatikan. Orang ini terbunuh oleh kejahilannya sendiri. Baca buku sendirian. Nah, baik. Karena itu hati-hati ya di dalam masalah membaca buku ini. Nah, ada kisah yang lain. Ini tidak disingkat saya, tidak disebut oleh Syekh ya. Cuma disebut di buku-buku lain. Ada orang yang tiap kali ke masjid, dia pasti bawa kampak dan bawa pisau. Ya. Tiap kali ke masjid, bawa kampak, bawa apa? Bawa pisau. Ya. Ini ada apa orang tiap kali ke masjid, kok bawa kampak dan bawa pisau? Ya. Ditanya ada apa? Oh, ini hadis saya terapkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Rupanya ada hadisnya. Hadisnya siapa yang meriwayatkan? Riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah. Lebih hebat lagi. Apa hadisnya? Katanya idza ataitu musholata fatuha bisikinin wa fa'al. Ya. Apabila kalian mendatangi salat, datanglah salat itu dengan membawa pisau dan membawa kampak. Ya. Ternyata dia salah baca cetakannya. Salah baca. Hadisnya itu idza ataitu musholata fatuha bisakinatin wa waqar. Ya. Datangilah dengan tenang dan tidak tergesa-gesa, itu hadisnya. Tapi karena bukunya ada salah cetak, makanya dia baca dengan membawa pisau dan membawa apa? Kampak. Nah, ini gara-gara apa? Salah cetak. Itulah. Kalau membaca apa? Membaca buku sendirian. Nah, ini dia baca buku-buku bahasa Arab. Bagaimana pula kalau dia hanya membaca buku-buku apa? Bahasa Indonesia. Ya, kalau si penerjemahnya sudah salah terjemah, ya sudah. Dia juga ikut salah dalam memahami. Ya. Karena itu sekali lagi, memahami ilmu, mengambil dari guru, ini adalah perkara yang penting. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wabi Baghdad, dan di Baghdad kata Al-Bukhari, Ahmad ibn Hanbal wa Yahya bin Ma'in wa Aba Ma'mar wa Aba Khaythama wa Aba Ubaid Al-Qasim ibn Salam. Iya. Kata beliau, di negeri Baghdad saya menjumpai Imam Ahmad, Ahmad bin Hanbal, ini guru Al-Bukhari juga, Yahya bin Ma'in, Abu Ma'mar. Abu Ma'mar ini apa namanya? Kalau saya tidak salah namanya Ubaidullah bin Sakhbara. Abu Khaythama. Abu Khaythama An-Nasai. Namanya Zuhair bin Uhar. Nah. Dan Abu Ubaid Al-Qasim ibn Salam. Al-Qasim bin Salam. Iya. Sini Salam. Kalau gantung lihat harokatnya bisa dibaca Salam. Dan mungkin dibaca Salam. Iya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Ustaz baca Salam? Kenapa tidak dibaca Salam? Ini semuanya ada kaidahnya ya, supaya antum tahu bahwa ilmu itu detail. Membaca salam dan salam saja ada apa? Ada kaidahnya. Karena itu dalam ilmu riwayat, semua rawi asalnya dibaca salam. Apa asalnya dibaca salam? Semua rawi asalnya dibaca salam. Kecuali empat nama. Ya, empat nama ini yang kita hafal. Yang pertama Abdullah bin Salam. Yang kedua Muhammad bin Salam Al-Baikandi. Ini yang terkaitan dengan perawi hadis. Dua rawi lainnya tidak terkait dengan periwayatan hadis. Satunya ahlul bidah dan satunya lagi yang lainnya. Jadi empat nama saja yang dikenal. Selain dari empat nama ini, maka asalnya dibaca apa? Dibaca salam. Ini perhatikan ya. Ya. Supaya untuk belajar melihat kedetailan dari apa? Kedetailan dari ilmu. Ya. Jadi dalam membaca harokat rawi saja tidak sembarang ulama melafadzkan. Mereka sebutkan kaidah, apalagi hal-hal yang lainnya. Apalagi masuk di dalam pembahasan-pembahasan apa? Pembahasan-pembahasan akidah. Iya. Maka di sini sekali lagi ya, dan terus saya tekankan tentang pentingnya ya seorang itu mengambil ilmu dengan jalur yang benar. Baik. Kemudian kata beliau, wa bin ahli al-jazira Amr ibn Khalid al-Harrani. Iya. Wa bi wasit Ahmad bin Aun wa Asim ibn Ali bin Asim. Wabi Maru, ini Maru, biasa kalau dinisbatkan ke sana dikatakan Al-Marwazi. Nah, Sadaqah Ibn Al-Fadl wa Ibrahim bin Ishaq Al-Hamdali. Ini yang paling masyhur ya. Ibrahim bin Ishaq Al-Hamdali. Yang lebih dikenal dengan sebutan Ibn Rahawai. Ibn Rahawai. Kata beliau, waqtafayna bitasmiyati ha'ulai kay yakuna mukhtasaran wa la yatulu dhalika. Ya. Kata beliau, kami cukupkan dengan menyebutkan mereka ini saja. Tidak disebut semuanya oleh Al-Bukhari. Kami cukupkan menyebut mereka saja. Ya. Supaya tidak panjang. Ya. Perhatikan ya. Beliau sebut beberapa nama gurunya. Dan ini dari kebiasaan as-salaf. Dari sisi amanah ilmiah. Supaya dia tahu guru raw ini, orang ini, guru ini, dia belajar dari siapa. Ya. Bukan artinya dia sebut nama-nama gurunya untuk membanggakan diri. Tidak. Tapi dia sebut sebagai apa? Amanah ilmiah. Supaya orang bisa menilai orang ini layak diambil ilmunya atau tidak. Jelas ya? Dia sebutkan nama-nama gurunya. Baik. Kata beliau, fama ra'aitu. Jadi itu nama-nama guru beliau semuanya. Sebagian dari nama disebut oleh Al-Bukhari. Kata beliau, fama ra'aitu wahidan minhum yakhtalifu fi hadhihi al-asya. Kata beliau, saya tidak melihat seorang pun diantara guru-guru itu yang berselisih dalam beberapa perkara akidah yang akan disebut. Nah, di sini Al-Bukhari baru masuk menguraikan sejumlah perkara akidah yang tidak ada silam pendapat di kalangan guru-gurunya tentang pembahasan akidah tersebut. Jadi 1000 guru ini semuanya ditanya oleh Al-Bukhari tentang hal tersebut, atau Al-Bukhari mengambil ilmu dari mereka, semuanya sama. Iya, semuanya sama. Pembahasan tentang iman, pembahasan tentang Al-Quran adalah kalamullah, kemudian pembahasan tentang takdir, ya. Kemudian pembahasan tidak boleh mengkafirkan seorang yang sholat menghadap ke kiblat, ya. Karena dosa yang hanya sekedar dosa besar yang dia lakukan. Kemudian pembahasan berikutnya adalah pembahasan tentang tidak boleh menjelekkan para sahabat. Ya, kemudian pembahasan larangan dari bid'ah-bid'ah. Ya, kemudian pembahasan untuk mengikuti Nabi. Ya, dan para sahabatnya. Ya. Kemudian pembahasan yang lainnya yang disebut oleh Al-Bukhari adalah kedudukan pemerintah, bahwa tidak boleh mengganggu gugat hak mereka. Iya. Tidak boleh melakukan kudeta terhadapnya. Nah, jadi ini global 8 pembahasan yang disebutkan oleh Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam buku beliau ini. Iya. Kita akan menguraikan pembahasan tersebut satu persatu, ya. Kita akan uraikan 8 pembahasan yang disebut oleh Al-Bukhari di sini. Ya, dan kita akan melihat insyaallah taala di dari sela-sela pembahasan ini, walaupun ini adalah sedikit dari banyak pembahasan pokok-pokok akidah ahli sunnah wal jamaah, tapi dari yang sedikit ini kalau kita pahami dengan benar, ya, ini akan memberikan kepada kita banyak pelajaran yang indah. Ya, banyak pelajaran yang sangat berharga. Ya, kalau kita sudah memahami 8 ini dengan dalil-dalilnya, maka insyaallah kita akan, ya, tergerak juga untuk memahami yang lainnya, yang membuka pelajaran-pelajaran yang lainnya. Baik. Kata Al-Bukhari rahimahullah, yang pertama, an-dina qaulun wa amal. Sungguhnya agama adalah ucapan dan amalan. Ya, demikian di sebagian cetakan, ya, sungguhnya agama adalah ucapan dan amalan. Dan di sebagian riwayat ini disebut oleh Ibnu Hajar, wa annal iman, bahwa iman adalah qaulun wa amal. Iman itu adalah ucapan dan apa? Amalan. Iya. Ucapan dan amalan. Sini Al-Bukhari masuk di dalam pembahasan iman, pembahasan agama. Bahwa iman itu adalah ucapan dan apa? Ucapan dan amalan. Terangkai dari ucapan dan amalan. Iya. Baik. Nah, untuk pembahasan iman, ucapan dan amalan, ini ada beberapa poin pembahasan yang perlu saya terangkan. Yang pertama tentang definisi iman secara bahasa dan secara istilah. Iya. Adapun iman dari sisi bahasa, dia bermakna al-iqrar, penetapan. Iya. Dan sebagian ulama ada yang menyebut dengan makna at-tasdiq, pembenaran. Pembenaran. Ini iman dari sisi bahasa. Contoh penggunaan iman bermakna pembenaran dari sisi bahasa di dalam Al-Quranul Karim. Saya beri contohnya, ya, penggunaan secara bahasa. Adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala ketika menjelaskan tentang kisah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Di surah Yusuf, ya. Ketika saudara-saudara Nabi Yusuf sudah melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur, ya, mereka datang kepada ayah mereka di waktu isya dalam keadaan menangis. Ya. Dan mereka katakan bahwa kami pergi berlomba, kami tinggalkan Nabi Yusuf di barang-barang kami, ternyata Nabi Yusuf dimakan oleh serigala. Ya, ini ucapan saudara-saudara Nabi Yusuf. Nah, dan di, mereka membawakan, ya, pakaian berlumur darah, sudah dibumbui darah apa? Darah palsu. Ya. Dan di posisi ini saudara-saudara Nabi Yusuf berkata, "Wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna shadiqin." Dan kau ayah kami tidak beriman kepada kami walaupun kami jujur. Maka beriman di sini iman bermakna apa? Bahasa. Artinya engkau tidak percayai kami walaupun kami sudah membawakan apa? Membawakan bukti. Ini keimanan, penggunaan iman secara bahasa. Baik. Adapun secara istilah tentang keimanan, Al-Bukhari di sini mendefinisikannya bahwa iman adalah qaulun wa amal. Ucapan dan amalan. Iya. Ucapan itu ada dua macam ucapan. Ada ucapan lisan dan ada ucapan hati. Ada ucapan hati. Iya. Dan amalan terbagi tiga. Ya, sebagian ulama kadang-kadang menyebut dua. Ya, dan sebagian ulama yang lain kadang dia sebutkan tiga. Baik. Amalan terbagi tiga. Ada amalan lisan, ada amalan hati, dan ada amalan apa? Anggota tubuh. Iya. Karena itu, sebagian ulama yang lain mendefinisikan dengan definisi yang sama. Ya. Mungkin dari sisi lafaz berbeda, tapi maknanya sama. Mereka katakan bahwa iman itu adalah al-qawlu bil lisan wa'tiqadun bil janan wa'amanun bil arkan bil jawarihi wal arkan. Iman itu adalah ucapan dengan lisan, keyakinan di dalam hati, dan amalan dengan apa? Anggota tubuh. Iya. Amalan dengan anggota tubuh. Maka ini definisi-definisi di kalangan para ulama tentang akidah. Dan ini tidak bertentangan ya. Jangan yang berkata, loh kok di ucapan yang lain, keyakinan, ucapan dan amalan. Di sini hanya disebut ucapan dan amalan saja. Sebab ucapan dua macam. Ada ucapan lisan, ada ucapan apa? Hati. Ya, amalan ada tiga macam. Amalan hati, amalan anggota tubuh, dan amalan lisan. Kalau begitu sama saja. Ya. Jelas ya. Dan ini tidak ada perbedaan. Ya, karena itu sebagian para ulama kadang membahasakan suatu masalah dengan bahasa yang berbeda, tapi yang mereka inginkan adalah apa? Adalah sama. Iya. Kalau ingin dirinci lebih detail pada tiga hal ini. Jadi iman ada keterkaitan dengan hati, ada keterkaitan dengan lisan, ada keterkaitan dengan apa? Anggota badan. Iya. Ini rangkaian dari apa? Dari iman itu. Apa dalilnya? Ya, Al-Bukhari sebutkan dalil di sini. Liqaulillahi, berdasarkan firman Allah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah." Allah berfirman, dan tidaklah mereka diperintah. Iya. Kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Mengikhlaskan agama hanya untuknya. Hunafa sebagai orang-orang yang apa? Orang-orang yang hanif. Ya, hanif ini artinya orang yang condong kepada tauhid, meninggalkan apa? Meninggalkan kesyirikan. Itu hanif. Wa yuqimus salata, dan mereka menegakkan salat. Wa yu'tuz zakata, dan mengeluarkan zakat. Ya, jadi tiga hal disebut di sini. Yang pertama, beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan sebagai orang-orang hanif. Ya, keikhlasan itu keterkaitannya dengan apa? Hah? Dengan hati. Ya. Wa yuqimus salata, mereka menegakkan salat. Salat ini amalan apa? Hah? Amalan lisan, amalan anggota badan. Ini pokoknya ya, tapi tentunya ada amalan hati yang berkaitan dengan kehusyukan, niat dan sebagainya di dalam sholat. Wa yu'tuz zakat, ada mengeluarkan zakat. Ini amalan apa? Hah? Ini amalan badan dia mengeluarkan. Ya. Tapi tentunya disertai dengan keyakinan berkaitan dengan zakat yang dia keluarkan. Jadi kalau tampak dari sini bahwa amalan-amalan yang disebut ini semuanya, ada yang merupakan amalan hati, ada yang merupakan amalan lisan, ada yang merupakan amalan apa? Amalan tubuh. Bersamaan dengan itu di akhir ayat dikatakan, dan itulah agama yang lurus. Semuanya dianggap apa? Semuanya dianggap agama. Iya. Baik. Kemudian diantara dalil yang menunjukkan bahwa iman terangkai dari ucapan lisan, keyakinan hati, dan amalan tubuh adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatkum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang ya apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya. Dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, apa yang terjadi? Bertambah keimanannya. Iya. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, bergetar hati-hatinya. Apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambah keimanannya. Jadi dua hal. Sebut nama Allah, bergetar hatinya. Nah, ini seorang mukmin ya, melambangkan apa? Keimanan. Ada hati yang bergetar ketika dia mendengar ayat Al-Quran, mendengar adzan, ya, mendengar bacaan-bacaan sholat. Ya. Ada getaran-getaran di dalam hati. Memberi pengaruh. Ya. Dan itu ciri keimanan. Wa idza tuliyat alaihim ayatuh. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, zadatkum imana. Mereka bertambah keimanan. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Rabbnya mereka bertawakal. Bertawakal kepada Rabbnya. Kemudian Allah terangkan sifat mereka yang lainnya, yaitu orang yang menegakkan salat dan terhadap rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka menginfakkannya. Ini pembahasan zakat, pembahasan sedekah di sini ya. Ya. Setelah disebutkan amalan-amalan ini, Allah tutup ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka inilah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar keimanan. Menunjukkan bahwa seluruh amalan itu adalah bagian dari apa? Dari keimanan. Ada yang terangkai dengan hati, ada yang dengan lisan, ada yang dengan apa? Anggota tubuh. Dan semuanya disebut apa? Disebut sebagai keimanan. Iya. Disebut sebagai keimanan. Baik. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan bahwa iman terangkai dari tiga hal ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah." Iman itu 73 sampai 79 cabang. Jadi 73 sampai apa? 79 cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Wal haya'u syu'batun minal iman. Iya. Paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Dan paling rendahnya, paling bawahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu adalah bagian dari apa? Bagian dari keimanan. Iya. Jadi sebut di sini keimanan ada tiga. Pertama disebut ya, iman itu banyak cabang ya. Iya. 73 sampai 79 cabang. Iya. Karena itu keimanan diibaratkan seperti pohon. Iya. Pohon ini dimaklumi ya, dia punya akar. Iya. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabit wa far'uha fis sama'. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat thayyibah itu, kalimat la ilaha illallah. Itu bagikan pohon yang sangat kuat. Pohon yang sangat baik. Akarnya kuat sekali ke dalam bumi. Ya. Dan cabangnya menjulang ke atas. Inilah keimanan. Ibarat pohon, dia punya akar. Kuat sekali ke bumi. Ini pembahasan-pembahasan tauhid ya. Ya. Perhatikan. Kalimatnya, kalimat la ilaha illallah, semakin besar pohonnya, akarnya semakin apa? Semakin kuat. Dan pohon, batang pohonnya semakin besar, semakin banyak pula dahan-dahannya, ranting-rantingnya, dedaunannya. Dan buah yang muncul tergantung bagaimana dia menyiramnya, memupuknya. Inilah cabang-cabang keimanan. Banyak jumlahnya. Iya. Salat, zakat, puasa, menyambut silaturahmi, membaca Al-Quran, banyak berzikir, berjihad. Iya. Kemudian menuntut ilmu. Banyak lagi dari cabang-cabang apa? Keimanan. Iya. Cabang-cabang keimanan. Dan untuk cabang-cabang keimanan ini, karena banyaknya, ditulis oleh para ulama buku-buku yang menerangkan tentang apa? Cabang-cabang keimanan. Di antara buku yang paling bagus dan paling lengkap adalah buku yang ditulis oleh Imamul Baihaqi. Ya, sekarang dicetak dalam 8 jilid. Judulnya Syu'abul Iman, cabang-cabang keimanan. Iya. Siapa ingin melihat keimanan, menambah keimanannya, baca buku itu. Ada ringkasannya. Iya. Sehingga seorang ini mudah untuk mengetahui apa yang merupakan cabang-cabang keimanan itu. Tapi Nabi di dalam hadisnya ketika menyebutkan 73 sampai 79 cabang, beliau sebutkan 3 contoh. Beliau sebutkan 3 contoh dari apa? Dari cabang-cabang keimanan. Beliau katakan paling tingginya adalah ucapan apa? La ilaha illallah. Ini paling tingginya. Iya. Dan paling bawahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dia berjalan ada batu, dia singkirkan. Ada kerikil, dia singkirkan. Ada duri, ya. Hal yang membahayakan, dia singkirkan. Nah, ini bagian dari apa? Keimanan. Walaupun dia di tingkatan paling bawah. Kemudian disebutkan bahwa rasa malu adalah bagian dari keimanan. 3 contoh. Yang pertama, ucapan. La ilaha illallah. Karena itu kita katakan bahwa iman adalah ucapan dengan apa? Dengan lisan. Dan yang kedua, yang paling bawahnya menyingkirkan gangguan dari jalan. Karena itu dikatakan oleh para ulama bahwa iman itu adalah amalan dengan apa? Anggota tubuh. Dan rasa malu adalah bagian dari keimanan. Rasa malu itu amalan apa? Amalan hati. Tampak pengaruhnya di tubuh. Ya. Rasa malu bukan dibuka ya. Ya. So kalau hanya dibuka rasa malu itu, ya, mungkin tidak akan tampak di gerak-gerik. Tapi rasa malu di hati. Kalau ada rasa malu di hatinya, itu tampak di tubuhnya. Karena mukanya memerah. Ya, gerak-geriknya tampak kelihatan. Tapi kalau tidak rasa malu di hatinya, maka tidak akan kelihatan malu itu pada anggota tubuhnya. Karena itu Nabi menyebutkan 3 contoh. Ada ucapan, ada amalan, dan ada apa? Keyakinan berkaitan dengan hati. Inilah yang disebut oleh para ulama bahwa iman adalah ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota tubuh, dan apa? Keyakinan dengan hati. Keyakinan dengan hati dan amalan dengan anggota tubuh. Baik. Jadi ini yang disebut dengan keimanan. Iya. Ini pembahasan yang pertama ya, berkaitan dengan definisi iman. Kemudian pembahasan yang kedua, yang penting saya terangkan di sini berkaitan dengan masalah keimanan. Harus diketahui bahwa iman itu terangkai dari 3 hal. Setelah kita tahu terangkai dari 3 hal, ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, amalan dengan anggota tubuh, harus diketahui bahwa amalan itu adalah bagian dari apa? Bagian dari keimanan. Iya. Karena itu kata Imam Syafi'i dan selainnya, tidak ada iman kecuali dengan ucapan. Dan tidak ada ucapan kecuali dengan keyakinan. Tidak ada keyakinan kecuali dengan amalan. Ya. Dan tidak akan syah iman itu kecuali dengan yang lainnya. Saling mengikat. Kecuali dengan yang lainnya. Ya. Baik. Karena itu siapa yang mengeluarkan amalan dari keimanan, maka ini di luar jalan para ulama as-salaf. Dia sudah keluar dari akidah yang benar. Kalau dia keluarkan amalan dari apa? Hah? Dari keimanan. Harus diketahui bahwa amalan bagian dari apa? bagian dari keimanan. Iya. Baik. Ini poin diingat dulu. Saya ingin tegaskannya bahwa amalan bagian dari apa? Keimanan. Amalan tidak boleh dikeluarkan dari keimanan. Ya. Saya terangkan dulu dan saya jelaskan dulu dalilnya. Baru nanti saya terangkan. Ya. Kenapa? Perlu ditegaskan. Karena ada kelompok-kelompok yang menyimpang di dalam pembahasan ini. Dan saya akan terangkan pengaruh orang yang menyimpang dalam hal ini. Apa pengaruhnya? Baik. Saya kembali kepada dalil. Bahwa amalan adalah bagian dari apa? Bagian dari iman. Ya. Tadi kita sudah sebutkan beberapa ayat ya. Dan beberapa ayat itu sudah terkandung dalil di dalamnya. Sebab disebutkan tiga hal sekaligus. Termasuk di dalamnya amalan. Di antara dalil juga adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيءَ إِيمَانَكُمْ. Dan Allah tidak akan menelantarkan keimanan kalian. Ya. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيءَ إِيمَانَكُمْ. Dan Allah tidak akan menelantarkan keimanan kalian. Iman yang dimaksud di sini, di dalam ayat, menurut kesepakatan ahli tafsir, itu adalah sholat. Adalah apa? Adalah sholat. Jadi Allah tidak akan menelantarkan sholat kalian. Sholat disebut dengan nama apa? Nama iman. Iya. Maka ini menunjukkan bahwa sholat yang merupakan amalan tubuh itu bagian dari apa? Bagian dari keimanan. Bagian dari keimanan. Iya. Baik. Jadi ini satu dalil dan banyak lagi dalil-dalil yang lain. Ya, cuman waktu agak membatasi kita ya. Jadi saya ingin meringkas bahwa sahnya iman amalan itu adalah bagian dari apa? Bagian dari keimanan. Ya, ada kelompok yang menyimpang dalam pembahasan ini. Yaitu kelompok Murji'ah. Mereka mengeluarkan keimanan dari apa? Mereka mengeluarkan amalan dari penamaan iman. Ya. Jadi mereka katakan bahwa iman itu tidak ada amalan di dalamnya. Atau amalan tidak berkaitan dengan iman. Iya. Keluar dari penamaan keimanan. Baik. Ya. Bahasa orang-orang Murji'ah beraneka ragam. Ada yang mengatakan bahwa iman itu cukup dengan keyakinan saya. Ada yang berkata iman itu cukup dengan ucapan saya. Ya. Dan yang paling minimnya, mereka yang mengatakan bahwa iman cukup dengan keyakinan dan ucapan. Amalan tidak masuk. Ini yang terakhir disebut dengan nama Murji'atul Fuqaha. Orang Murji'ah dari kalangan ahli fikih. Jelas ya? Dan ini semuanya adalah kelompok-kelompok yang keluar dari jalan ahli sunnah di pembahasan iman. Iman, amalan adalah bagian dari keimanan. Tidak boleh terpisah darinya. Tidak boleh dipisahkan. Jelas ya? Baik. Karena itu, ya, seorang yang sholat, ya, dan dia memperbanyak sholatnya, itu memberikan pengaruh dalam tingkatan keimanan. Memberi pengaruh. Ya, memberikan pengaruh. Adapun orang Murji'ah, mereka berucap kalimat-kalimat yang sangat jelek sekali. Karena itu mereka katakan, ya, tidak ada perbedaan antara orang yang rajin sholat di masjid, ya, rajin berpuasa dengan peminum khamar, pezina, tidak ada perbedaan dalam keimanan. Kenapa? Karena amalan mereka tidak anggap. Yang dilihat adalah apa? Ucapan dan apa? Amalan. Ya. Dan keyakinan batil mereka ini mengharuskan bahwa keimanan para sahabat itu sama ya dengan keimanan siapa yang datang setelahnya. Jadi keyakinan batil menyelisihi puluhan dalil dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena para sahabat telah dipuji sebagai manusia yang terbaik, orang yang paling besar keimanannya. Jelas ya, orang yang paling besar keimanannya. Iya. Dan dari kebatilan ucapan mereka. Ya, dan ini muncul ya dari sebagian orang. Ya. Pelaku maksiat dia gampangkan. Ya, karena itu maksiat bukan dari keimanan. berzina, mencuri, itu tidak berkaitan dengan keimanan. Jadi dia gambarkan seakan-akan orang yang bermain-main terhadap agama ini kaum murjiah. Kaum murjiah. Ya, sampai ya, dari kengerian kelompok murjiah ini yang ekstrimnya, ya, mereka sampai mengatakan bahwa Fir'aun itu beriman. Ya. Fir'aun apa? Beriman. Ya. Sampai ada yang bernama Abu Bakar Ibn Arabi, bukan Abu Bakar ya, Ibn Arabi. Ya. Dia menulis buku judulnya Imanu Fir'aun, keimanannya Fir'aun. Ya. Keimanan Fir'aun. Kenapa iman Fir'aun sudah beriman? Sebab Fir'aun sudah berucap. Dia dalam Al-Quran disebutkan, dia mengakui bahwa tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah. Seperti yang disembah oleh siapa? Nabi Musa. Berarti Fir'aun sudah beriman. Ya. Fir'aun sudah apa? Sudah beriman. Ya. Karena itu mereka mengatakan bahwa keimanan Fir'aun, ya, itu telah disebut di dalam Al-Quran. Ini karena mereka tidak memandang iman itu terangkai dengan tiga hal. Bukan ucapan saja, harus ada apa? Amalan. Fir'aun tidak memiliki amalan yang membenarkan ucapannya. Ya. Karena itu di kalangan umat Islam, Fir'aun adalah kafir menurut kesepakatan. Jelas ya? Baik. Ini pemahaman rusak muncul karena apa? Keliru di dalam memahami apa? Masalah iman. Ya. Yang dikira ya bahwa ini pemahaman, bahwa itu kan Ibn Arabi kan sudah lama Ustaz. Ya, sudah ratusan tahun yang lalu meninggalnya. Masa masih ada juga pemikirannya sampai hari ini? Ya. Jawabannya jangankan pemikiran yang seperti itu, yang lebih daripada itu pun masih ada. Ya. Saya masih ingat dulu di tahun 90-an ada salah satu universitas di Makassar mengadakan seminar. Judulnya Fir'aun adalah mukmin sejati. Ya. Perhatikan ya. Ya, jangan dikira bahwa ini pemahaman tidak diambil oleh orang-orang yang ini merusak Islam. So, buku Ibn Arabi, buku Ibn Sina itu dipakai di barat sana. Nah, orang-orang ini ada pemikiran-pemikiran yang merusak. Yang diperingatkan bahayanya oleh para ulama. Jelas ya? Baik. Ya, sekali lagi perhatikan ya. Pengaruh dari keyakinan. Ya. Jadi banyak cabang pembahasan sebenarnya. Kalau ingin saya terangkan ya. Cuma ini namanya pembahasan. Apa namanya? Pendahuluan. Yang tidak cocok saya berikan apa? Rincian ucapan-ucapan ahlul bidah. Kemudian saya bantah. Nanti antum pusing pula. Ya. Ambil dulu. Ya. Dasar pembahasan. Pegang ini. Bahwa iman terangkai dari tiga hal. Ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota tubuh, keyakinan di dalam apa? Hati. Siapa yang mengeluarkan salah satunya dari keimanan, itu pasti dia menyimpang di pembahasan apa? Di pembahasan iman. Jelas sampai sini? Baik. Pembahasan berikutnya berkaitan dengan iman. Yang perlu saya terangkan bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Iman bisa apa? Bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan apa? Kemaksiatan. Ya. Berkurang dengan kemaksiatan. Nah, adapun dalil tentang bertambahnya keimanan banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya menyebut ya 9 atau 10 dalil atau mungkin 11 dalil boleh sebutkan dari Al-Qur'anul Karim penjelasan bahwa iman itu bertambah. Iya. Seperti ayat liyazdadu imanan ma imanihim. Supaya bertambah keimanan mereka di samping keimanan yang telah mereka miliki. Dan seperti ayat fazadatkum imana wa alladziina qala lakumun naasu innan naasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Para sahabat adalah manusia yang orang-orang berkata kepada mereka, takutlah kalian kepada orang-orang itu. Di perang kejadian Khandaq ya di Yaumul Ahzab. Tatkala Nabi dan para sahabat sudah dikepung oleh kaum musyrikin dibantu oleh ahlul kitab. Mereka semuanya ingin membinasakan Nabi dan para sahabatnya di Madinah. Ya. Di perang Khandaq itu. Jadi kaum munafikin di Madinah menggembosi mereka. Perhatikan itu, manusia semuanya sudah berkumpul bersatu padu ingin membinasakan kalian. Takutlah kalian kepada manusia itu. Bagaimana keadaan para sahabat? Fazadahum imana. Justru keadaan itu menambah keimanan untuk mereka. Perhatikan ya, tambahan apa? Keimanan. Ya. Dan banyak lagi ayat ya yang menunjukkan tentang hal ini. Adapun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, banyak dalil yang menunjukkan tentang pertambahan keimanan. Jadi kalau misalnya di ayat disebutkan pertambahan, jadi kalau bisa bertambah berarti bisa apa? Bisa berkurang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menerangkan ya di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Muslim, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa illam yastati' fa bi lisanihi. Fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman." Siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, maka hendaknya dia rubah apa? Dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, maka dia rubah dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, maka dia rubah dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah keimanan. Jadi sebut ya, urutan ke bawah. Iya. Kelemahan keimanan. Jadi iman bisa berkurang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda menjelaskan orang-orang yang dikeluarkan dari neraka. Dari orang yang memiliki keimanan, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khair. Akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada seberat jelai dari kebaikan. Wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu burratin min khair. Dan akan keluar dari neraka orang yang berucap la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada sebesar gandum dari kebaikan. Wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dharratin min khair. Akan keluar dari neraka orang yang berucap la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada seberat darrah dari kebaikan. Perhatikan ya, biji-bijian. Jelai lebih besar daripada gandum. Gandum lebih besar daripada apa? Darrah. Darrah yang paling kecilnya. Menunjukkan bahwa keimanan itu bisa bertambah dan bisa apa? Bisa berkurang. Iya. Dan ini keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Ya, telah sesat di dalam masalah ini dua kelompok. Yang pertama kelompok Murji'ah dan yang kedua kelompok Al-Wa'idiyah. Dua kelompok ini sama pada prinsip umumnya. Mereka katakan bahwa iman satu kesatuan. Tidak bertambah, tidak berkurang. Ya. Tapi bedanya, kalau kelompok Murji'ah, apabila imannya pergi sebagiannya, maka itu tidak mempengaruhi iman. Imannya tetap semuanya. Tapi kalau kelompok Khawarij, Al-Wa'idiyah, Khawarij dan Mu'tazilah, mereka katakan kalau iman itu pergi sebagiannya, pergi seluruhnya. Jelas ya? Pergi seluruhnya. Karena itu terbalik. Kalau kelompok Murji'ah, orang yang berbuat dosa, itu tidak ada masalah. Dosa tidak mempengaruhi keimanan. Dia tetap mukmin sejati. Jadi kelompok apa ini? Murji'ah. Tapi kelompok Wa'idiyah sebaliknya. Siapa yang berbuat dosa besar, dia ini dianggap kafir, dianggap kekal di dalam neraka kelak. Di hukum dunia, orang Khawarij mengatakannya kafir keluar dari Islam. Orang Mu'tazilah berkata, bukan mukmin, bukan kafir. Fi manzila baina manzilataini. Iya. Dia di satu kedudukan antara dua kedudukan. Bukan mukmin, bukan apa? Bukan kafir. Jadi perhatikan ya, pengaruh keyakinan. Karena salah di dalam meyakini. Adapun ahli sunnah, mereka katakan bahwa iman bisa bertambah dan bisa apa? Bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan apa? Berkurang dengan kemaksiatan. Nah, ini pokok yang hendaknya dijaga dan dipelihara. Baik. Ya, ini mungkin sudah masuk untuk tanya jawab ya. Ya. Kalau masih apa namanya pertanyaannya ada, kenapa nanti saya berhenti untuk menjawab pertanyaan. Karena belum ada pertanyaan, saya lanjut dulu sedikit. Satu pembahasan lagi. masih berkaitan dengan iman. Baik. Setelah kita ketahui bahwa iman itu bertambah, bisa bertambah dan bisa berkurang, nah disinilah fikih dan manfaat seorang mempelajari akidah. Ketika kita tahu iman itu bisa bertambah, bisa berkurang, apa kewajibannya? Dia harus mencari amalan-amalan yang dengannya menambah keimanannya. Dan dia harus hati-hati dari hal-hal, dari perkara-perkara yang bisa mengurangi apa? Keimanannya. Jelas ya? Banyak sekali amalan yang bisa menambah keimanan. Saya mulai dulu. Dari amalan yang apa? Menambah keimanan. Iya. Di antara amalan yang menambah keimanan adalah mempelajari tauhid dan mempelajari asmaul husna. Iya. Ini ilmu luar biasa di dalam menambah keimanan. Apalagi kalau dia perhatikan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dia mengerti keagungan, kebesarannya dan kandungannya. Iya. Ini taman yang sangat indah sekali di dalam menambah apa? Keimanan bagi seorang hamba. Baik. Jadi ini yang pertama. Mempelajari tauhid dan merenungi al-asmaul husna. Kemudian yang kedua, ya. Dari hal yang menambah keimanan adalah menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama. Sebab ilmu agama ini ya, luar biasa bagi seorang hamba. Perkara yang apabila dia selalu continue di dalamnya, pasti akan selalu menambah keimanannya. Iya. Karena itu para ulama adalah orang-orang yang paling dekat kepada Allah. Disifatkan bahwa mereka adalah orang yang paling takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sungguh yang takut kepada Allah itu dari hamba-hambanya adalah orang yang berilmu. Iya. Karena besarnya nikmat dan keagungan ilmu ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diperintah untuk meminta tambahan nikmat apapun kecuali tambahan ilmu. Tidak pernah diperintah Nabi Muhammad meminta tambahan istri, tambahan keturunan, ya, tambahan kedudukan dunia, tambahan harta, tidak pernah. Beliau hanya diperintah untuk meminta tambahan apa? Tambahan ilmu saja. Allah memerintah nabinya dalam firman-Nya, "Wa qur rabbi zidni ilman." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, "Wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu bagiku." Tambahkanlah ilmu bagiku. Iya. Maka ilmu ini adalah sebab yang sangat besar sekali dalam menambah keimanan. Iya. Karena itulah kita lihat ya para ulama yang benar keilmuannya dan beramal dengan ilmunya, terlihat orang-orang yang sangat kuat. Kemudian yang ketiga dari hal yang menambah keimanan adalah dia memperbanyak dari amalan salih. Iya. Sebab beramal, mengamalkan ilmu, ini adalah hal yang menguatkan, menambah bagi seorang hamba. Allah firman, "Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Wa idzan la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima." Andai kata mereka melaksanakan apa yang mereka diperintah dengannya, maka itu yang paling baik untuk mereka dan paling mengokohkan kedudukan mereka. Sebutnya yang paling baik dan yang paling menguatkan kedudukan mereka. Paling menguatkan kedudukan mereka. Ya. Dan kalau mereka lakukan yang seperti ini, pasti kami akan memberikan untuk mereka pahala yang sangat besar dari sisi kami. Walahadainakum siratan mustaqima. Dan pasti kami akan beri hidayah kepada mereka menuju kepada jalan yang lurus. Kepada sirat al-mustaqim. Baik. Maka perhatikan di sini. Bagaimana pentingnya beramal dengan ilmu itu. Kemudian di antara hal yang menambah keimanan adalah banyak membaca Al-Quran. Ya. Di antara hal yang menambah keimanan, ya banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji dan mengagungkannya. Di antara yang menambah keimanan adalah dia banyak bertobat dan beristighfar. Ya. Juga di antara hal yang menambah keimanan, dia selalu merenungi nikmat-nikmat Allah, mensyukurinya. Ya. Dan juga di antara hal yang menambah keimanan adalah berbuat baik kepada makhluk, berbuat baik kepada manusia. Dan banyak lagi dari sebab-sebab yang menyebabkan iman itu bertambah. Nah, sebaliknya iman itu berkurang. Ya. Kalau disebutkan sebab pertambahan iman itu, maka siapa yang berpaling darinya itu akan mengurangi apa? Mengurangi keimanannya. Ya. Karena itu orang yang berpaling dari ilmu, tidak ada kebaikannya. Berpaling dari apa? Ilmu agama. Pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Abu Waqid Al-Laythi riwayat Al-Bukhari, ada tiga orang datang ke majelis dan Nabi sedang di tengah para sahabatnya. Dua orang masuk ke majelis, satu orang pergi. Dua orang yang masuk, yang satunya duduk di belakang. Yang satunya lagi dia lihat ada kosong di depan, dia maju ke tempat yang kosong. Ya, dia isi tempat yang kosong. Setelah Nabi selesai pembicaraan, beliau berkata, inginkah kalian saya kabarkan tentang tiga orang yang datang? Adapun yang satu, dia bersegera, Allah bersegera kepadanya. Ini orang yang lihat tempat duduk kosong itu, dia masuk. Adapun yang kedua, dia malu, Allah juga malu darinya. Adapun yang ketiga, dia berpaling, Allah juga berpaling darinya. Perhatikan ya. Orang yang berpaling dari apa? Majelis-majelis ilmu. Iya. Karena itu kata para ulama, jadilah engkau penuntut ilmu. Jadilah engkau seorang alim. Kalau tidak menjadi seorang alim, jadilah kamu seorang muta'alim yang belajar. Kalau tidak menjadi seorang muta'alim, jadilah engkau orang yang cinta kepada ilmu. Iya. Jangan jadi orang yang keempat, sebab kamu pasti binasa. Dia tidak alim, tidak juga menuntut ilmu, tidak juga cinta kepada ilmu, berarti ini orang pasti apa? Pasti binasa. Ya. Demikian pula seorang yang tidak merenungi nama-nama dan sifat Allah, ini akan membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu salah satu manfaat dalam mempelajari akidah, karena dia selalu mengulangi dan mempelajarinya, itu akan selalu menambah keimanannya. Menguatkan apa? Keimanannya. Iya. Seorang yang berpaling dari zikir, nah itu pasti akan dijajah oleh syaitan. Iya. Dijajah oleh syaitan. Demikianlah sebab-sebab yang menyebabkan seorang itu jauh dari apa yang saya terangkan dari sebab-sebab bertambahnya keimanan, itu pula yang bisa mengurangi keimanannya. Iya, kalau dia tinggalkan. Baik. Ini mungkin ya pembahasan-pembahasan berkaitan dengan masalah iman. Baik. Pada sesi yang akan datang. Saya ingat saya besok ya. Untuk saya mungkin besok lanjutannya. Besok pagi. Saya enggak tahu kapan ini ya dijadwalkan saja. Baik. Untuk sekarang mungkin tanya jawab ya. Ya.